بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim dengan firman-Nya: wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladzalumun kafar. Andainya kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia di atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mereka masih senantiasa melakukan kezaliman dan kekufuran. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa al-ni'matu ni'matan, nikmat itu ada dua. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia di permukaan bumi ini ada dua: nikmatun mutlaqah wa nikmatun muqayyadah. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang dia terbatas nikmatnya. Ni'matun muqayyadah. Apa itu ni'matun muqayyadah? Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan ke nikmat dunia. Seperti nikmat yang dianugerahkan ya dunia. Nikmat makan dan minum. Fasilitas yang mewah dan yang semisalnya. Anak dan istri. Dan seterusnya, ini namanya nikmatin muqayyadah. Nikmat yang muqayyadah ini kata beliau Al-Imam Ibn Qayyim, yashtariku fiha al-mu'minu wal-kafir wal-fajir was-salih. Nikmat yang muqayyadah ini adalah nikmat yang dimiliki oleh orang kafir bahkan dan juga seorang mukmin. Orang yang saleh mendapatinya dan orang yang tidak saleh pun mendapatinya. Karena di dalam hadis Rasulullah menyatakan, Inna Allah yuhibbu yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhtid din illa liman yuhibbu. Adapun dunia Allah akan berikan kepada siapa saja. Allah memberikan kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai sekalipun. Adapun agama ini Allah tidak akan menganugerahkan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kata Imam Ibn Qayyim, an-ni'matu ni'matan. Ni'mat itu terbagi menjadi dua. Ni'matul muqayyadah wa ni'matul mutlaqah. Nikmat yang dia terbatas dan terikat, yaitu nikmat dunia, nikmat anak istri, harta benda dan yang semisalnya. Ini semua adalah nikmat yang terbatas. Karena begitu putusnya dunia, terputuslah manusia dari nikmat tersebut. Maka nikmat ini kata Imam Ibn Qayyim, Allah berikan kepada orang kafir, juga Allah berikan kepada orang mukmin, sehingga tidak ada bentuk kemuliaan dan kebanggaan di dalamnya. Ya. Tidak ada bentuk kemuliaan dan kebanggaan di dalamnya. tergantung yang memilikinya dia berikan dan dia gunakan ke jalan yang mana. Adapun yang kedua kata beliau, ammal ni'matul mutlaqah. Adapun nikmat yang dia mutlak, tidak ada batasnya, tidak terikat. Ya, dinilai dari pertamanya sampai ujungnya dia penuh dengan nikmat, adalah nikmat secara 100%. Adalah nikmat ad-din. Ada nikmatul Quran was sunnah, nikmatul Islam was sunnah. Adalah nikmatnya Islam dan sunnah. Karena dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, beliau menyatakan al-Islam huwa sunnah, was sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah ajaran Nabi itulah Islam. Berapa banyak orang yang dia Islam tetapi cara menjalankan Islam tidak seperti sunnah Nabi. Oleh karena itu al-Imam Abu'l-Ali, seorang tokoh tabi'in, beliau berkata, aku tidak tahu antara dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku, mana yang lebih besar? Apakah nikmat Islam ataukah nikmat sunnah? Karena seorang yang memasuki Islam tetapi tidak menelusuri jalan dan sunnahnya Rasul, Islamnya tidak akan benar dan tidak akan lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, anna ni'matul mutlaqah fahiya ni'matul Islam was sunnah. Adapun nikmat mutlaqah yang secara 100% dia adalah nikmat, adalah di mana seseorang dianugerahkan Islam kemudian diperkenalkan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua nikmat yang Allah perintahkan kita untuk berbangga dengannya dan bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, hendaknya mereka bergembira. Dan kekhair mimma yajma'un. Sungguh dua nikmat tersebut itu lebih baik dari seluruh dunia yang telah dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan, laqad tadara aqwalus salaf anna al-fadla wal-rahmah min hadhil ayat hiya al-Islam wa sunnah. Bahwa yang diinginkan dua nikmat di dalam ayat ini, keutamaan dan rahmat dari Allah, maknanya adalah Islam dan sunnah. Maka hendaknya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala setelah diperkenalkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kita dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Abu Bakar, Imam Az-Zuhri guru besarnya Imam Malik, beliau menyatakan as-sunnatu safinatun man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak wa gharq. Kata Imam Az-Zuhri, sunnahnya Rasul ini, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, adalah laksana safinah ini. Adalah laksana perahu Nabi Nuh, man rakibaha naja. Barang siapa yang mau menungganginya, dia mau masuk ke dalam perahu tersebut, dia akan selamat dari air bah. Wa man takhallafa anha ghariqa wa halak. Sedangkan barang siapa yang enggan memasuki dan menunggangi perahu tersebut, dia akan tenggelam dan ditelan oleh air bah tersebut. Demikianlah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Orang-orang yang enggan memasuki surga Allah. Maka Rasulullah menyatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan siapa yang memaksiatiku, maka berarti dia telah enggan. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebuah hadis di dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum kama mali rajulin awqada nara, faj'ala al-janadib wal farash yaq'ana fiha, wa huwa yazukuhunna 'anha, wa ana akhidhu bi hujazikum wa antum tuflituna min yadi." Sesungguhnya perumpamaan aku dengan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti seseorang yang menghidupkan api di malam hari, Maka tatkala api tersebut telah menyala-nyala, datanglah di sana hewan-hewan kecil ingin mendekati api tersebut. Maka orang tersebut dengan sifat kasih sayangnya, dia berusaha menyelamatkan hewan-hewan kecil tadi supaya tidak diambil oleh api yang sudah menyala. Demikianlah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidhun bi hujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku pegang erat-erat kalian agar kalian tidak tersembur ke dalam api neraka Allah, namun kalian sendiri melepaskan pegangan-Ku sehingga kalian tersungkur ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, al-ni'matu ni'matan. Nikmat Allah itu terbagi menjadi dua. Ni'matun muqayyadah wa ni'matun mutlaqah. Nikmat yang disifatnya dia terikat, terbatas. Yaitu nikmat dunia dan pemedaraan yang ada di dunia ini. Ini nikmat terbatas, tidak ada kemuliaan dan keagungan di dalamnya. Karena orang kafir sekalipun diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nikmat yang dia sifatnya mutlak, secara mutlak dia adalah nikmat. Ditinjau dari segala sisi, dia adalah nikmat 100%. Adalah nikmat Islam dan menjalani agama Islam dengan cara yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Maka hendaknya nikmat ini kena biasa kita bersyukur. Karena kapan nikmat itu dikufuri, maka nikmat tersebut akan hilang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Bila kalian tatkala Rabb kalian mengumumkan, "La in syakartum," bila kalian mau bersyukur, "la azidannakum," aku akan menambahkan. Hari ini paham satu ilmu, Allah dikarena kesungguhan dia dalam menuntut ilmu, Allah bukakan kembali pintu ilmu yang baru. Hari ini dia tahu hadis ini karena kesungguhannya dan kesyukurannya, Allah tambah lagi mengenal dan mengetahui hadis yang baru. Maka kata Allah, "La azidannakum," aku akan tambahkan. "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tetapi apabila kalian mengkufuri nikmatku, Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Allah telah mengisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bagaimana azab Allah turun kepada mereka kaum-kaum yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Allah cabut nikmatnya dan Allah turunkan azabnya kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Saba, "Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah." Jannatan yamin wa shimal. Sungguh pada Saba, kerajaan Saba, Saba ini kerajaan yang ada di Yaman, sebuah daerah namanya Ma'arif. Yaman Shimal. Sungguh pada kerajaan Saba, Ratu Saba, terdapatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Terdapatkan dua kebun yang luar biasa dari kanan dan dari kiri. Maka Allah katakan, "Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Kulu wa syarabu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah, minumlah kalian dengan Rabb yang Maha Pengampun dan negeri yang penuh kebaikan. Apa yang terjadi? Nikmat yang demikian besar Allah berikan kepada mereka. Rabb yang Maha Pengampun diberikan kepada mereka fasilitas dunia. Allah katakan, "Fa'aradu." Mereka berpaling. Mereka tidak pandai mensyukurinya. Fa'arsalna 'alaihim sayla al-'arim wa badalnahum jannatayn jannatayn bi jannatayn dhawati ukulin khawfin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal jazi illa al-kafur. Tatkala mereka tidak bersyukur, nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada mereka tidak mereka gunakan pada jalan yang Allah ridhoi. Arsalna 'alaihim sayla al-'arim. Allah kirim air bah, Allah kirim banjir yang luar biasa yang menenggelamkan kerajaan mereka. Wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dhawati uklin khamsin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil. Kebun-kebun yang tadinya penuh dengan buah-buahan, Allah ganti dengan kebun yang tidak berbuah, yang hanyalah pohon sidir yang kurang manfaatnya. Wal dzalika bima dzalika jazainahum bima kafaru. Kami lakukan hal tersebut kepada mereka karena mereka kufur terhadap nikmat kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa daraballahu matalan qaryatan kanat mutma'innatan ya'tiha rizquha min kulli makan." Allah telah memberikan sebuah permisalan tentang sebuah desa, sebuah masyarakat yang penuh dengan mereka berada di dalam keamanan. Rezeki datang kepada mereka dari berbagai penjuru dan berbagai tempat, paginya dan sorenya. Tetapi tatkala mereka tidak beriman, Allah ganti ya, setelah keamanan, min ba'di amnihim khawfaw, setelah Allah berikan keamanan, Allah cabut keamanan tersebut, Allah timpakan rasa takut kepada mereka. Wal-ju'i wa naqsi minal amwal, Allah uji mereka dengan kelaparan, dikurangi buah-buahan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa kita pandai bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita pemahaman Islam dan pemahaman sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang pedoman di dalam beragama hanyalah dua, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lebih dari ini, tidak mengajarkan kita untuk taklid fanatik buta kepada seorang guru, kepada fulan dan alman. Semua itu diikuti apabila dua perkara ini ada padanya yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at mashira." Sesungguhnya barang siapa yang mengambil jalan dari selain jalan Nabi setelah jelas padanya petunjuk, disodorkan padanya hadis Nabi, ini hadisnya sahih, ini ayat Allah, ini tafsir para ulama tafsir, dia malah menolaknya, maka menertawakannya, diambil jalan yang lain, maka Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana al huda, barang siapa yang mengambil selain jalan Nabi setelah terang baginya petunjuk, nuwalli ma tawayyattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalan para sahabat Nabi. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemanapun dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at mashira, kelak kami akan seret dia ke dalam api neraka, dan neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam surat Ali Imran, Al-Baqarah, Allah menerangkan prinsip di dalam beragama. Allah menyatakan, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Kalau manusia ini, wahai para sahabat Nabi, mereka beriman, mereka beragama seperti kalian beriman, niscaya mereka telah berada di dalam petunjuk. Tetapi tatkala mereka berpaling dari jalan kalian, maka mereka akan berada di dalam berbagai malapetaka dan kesesatan. Inilah Islam. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i berkata, "Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluhu wa qala sahabatu wa ma huwa dzalika fa min wasa'ithi syaitan." Ilmu yang benar, cara beragama yang tepat adalah tatkala di situ ada landasannya Allah berfirman, Rasulnya bersabda, dan sahabatnya berkata. Selain dari itu semua dari syaitan. Di dalam syair yang lain dikenal ucapan beliau, beliau menyatakan, "Kullu ilmi mashghalatun siwal hadith wal fiqh illa ma fihi akhbarna wa haddathana." Kata beliau, setiap ilmu pengetahuan itu menyibukkan dan menghabiskan waktu, kecuali ilmu yang adalah mempelajari ilmu agama yang bersumbernya jelas. Di situ ada haddatsana wa akhbarana, sumbernya adalah Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang beliau buat di dalam beragama. Karena tatkala seseorang berprinsip seperti Imam Syafi'i katakan tadi, dia selalu stabil. Mau di Aceh, di luar Aceh, di Indonesia, maupun di luar Indonesia. Siapa yang berbicara, apapun kitabnya, kalau itu perkara agama, dia tidak menerimanya. Kecuali landasannya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tetapi kalau kaidah beragama, bagaimana banyaknya orang, atau bagaimana mazhab menyatakan, berarti dia harus berpindah-pindah mazhab apabila dia berpindah tempat. Kalau dia ke Timur Tengah, maka mazhabnya Hambali. Maliki. Kalau dia ke Afrika, di sana mazhabnya Maliki. Kalau ada Allah Akbar, mereka Isa, tidak Allah. Ini yang panasik, mazhab Maliki. Kalau dia ke Pakistan, di sana mazhab Hanafi. Setelah mereka menggunakan air ketika bersuci, mereka gunakan lagi batu. Karena berpendapat wajib digabung. Kalau dia pulang ke Indonesia, dia harus ganti lagi kepada Syafi'i. Berarti seperti HP, kalau dia ke Saudi pakai kartu Saudi, kalau dia ke Mesir pakai kartu Mesir, kalau pulang ke Indonesia pakai lagi Telkomsel. Mereka sudah bermain-main dalam agama. Oleh karena itu Imam Syafi'i buat kaidah, agama ini tidak keluar dari tiga prinsip ini. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan sahabat berkata dan mencontohkannya. Kalau ini prinsipnya, dimanapun dia berada, apapun kitab yang pelajari, siapapun gurunya, dia tidak pandang bulu. Selama yang dia ucapkan adalah hadis Nabi, dicontohkan oleh para sahabat Nabi, maka dia menerima. Kalau tidak, maka dia tinggalkan. Kebenaran lebih dicintai, walaupun engkau saya cintai. Ini kaidah yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Oleh karena itu, para ulama senantiasa menulis kitab-kitab mereka tentang bahayanya taklid, bahayanya fanatik, dan bahayanya pendidikan yang dia metodenya adalah metodologi dogma. Ya? Metodologi dogma bukanlah metodologi Islam. Islam mengajarkan ilmiah. Apa landasan Anda? Siapa pendahulu Anda? Siapa contoh Anda? Adakah hadis Nabi? Adakah ayat Allah? Adakah para sahabat melakukan? Tidak lebih dari itu. Adapun dogma ini bukanlah cara Islam, ya, bukan cara Islam. Kita lihat Imam Syafi'i bagaimana beliau mendidik kita untuk ilmiah dengan ucapan beliau tadi dan perbuatan beliau. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Betapa banyak ilmu fikih dan yang dalam fikih Imam Syafi'i berbeda pandang dengan Imam Malik. Imam Hanbali muridnya Imam Syafi'i. Betapa banyak dalam ilmu hadis dan fikih beliau berdua bersilang pendapat. Menunjukkan yang mereka ajarkan adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti per individu, bukan pula metodologi dogma, tetapi metodologi prinsip dan ilmu. Apa landasan Anda? Siapa pendahulu Anda? Adakah Nabi melakukannya? Adakah Nabi menghimbau? Ini prinsip di dalam beragama. Ayat kata Imam Syafi'i, Allah berfirman, Rasul bersabda, dan sahabat berkata, selain dari itu semua dari syirikan. Maksudnya bukan berarti kita tidak perlu kepada guru, karena tidak mungkin kita otodidak bahasa Arabnya tidak paham. Maksud beliau, siapapun guru kamu, apapun kitab yang kamu pelajari, bila itu membahas agama Allah, harus ada pijakan dan landasan dari Al-Quran, hadis Nabi, dan contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka nikmat yang seperti ini ada tiada bandingannya. Ya. Nikmat diperkenalkan sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah. Di zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Dawud radhiyallahu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti 'ala an-nas sanawat khada'in yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-qa'im wa yukhawwanu fiha al-amin." Akan datang suatu zaman di akhir zaman nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sanawat khada'in, zaman yang penuh pemutarbalikan fakta. Bagaimana kok Nabi menyampaikan dan mensifatkan zaman itu penuh dengan pemutarbalikan fakta? Apa yang terjadi di zaman itu? Apa kronologisnya? Sehingga beliau menyatakan sanawat khada'a, tahun-tahun masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Beliau berkata, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Di masa itu si jujur dikatakan dusta. Si dusta dikatakan seorang yang jujur. Pengkhianat dikatakan seorang yang membawa amanah. Seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Wa yatakallamu fiha ruwaybillah. Ketika zaman sudah seperti itu, si ruwaybillah banyak bicara. Banyak ngoceh. Kalau orang binami Medan bilang banyak kombu. Ya? Ini ruwaybillah. Maka para sahabat bertanya, wa man ruwaybillah ya Rasulullah? Siapa itu ruwaybillah yang banyak ngoceh, banyak bakri, banyak ngomong, banyak berbicara? Di zaman yang seperti itu, Rasulullah menyatakan, ar-rajulu tafi yatakallam fi amril 'ammah. Yaitu seorang yang dulu tidak dikenal backgroundnya terhadap pendidikan agama Islam, tidak diketahui belajarnya di mana dan kepada siapa, apakah kepada ulama al-sunnah atau bukan. Kata Rasulullah, yatakallam fi amril 'ammah, tetapi berbicara tentang urusan kaum muslimin. Tidak dikenal mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya dikenal ilmunya ada banyak qalbi ar-rabbi, dari hatiku dan Rabbku. Bagaimana ilmu akan masuk dan akan datang? Ya. Ini zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, syirik menjadi tauhid, tauhid menjadi syirik. Ini sudah sunnatullah di akhir zaman. Oleh karena itu di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani di Majmu'ah Turqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. Akan datang di akhir zaman nanti suatu zaman orang yang memegang kebenaran itu seperti memegang bara api. banyak yang menyotehnya, banyak yang mencelanya, banyak yang mengecilkannya gara-gara penampilan yang aneh menurut pandangan manusia, walaupun itu adalah penampilan lahiriahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dikucilkan, dia dilecehkan dan diakibatkan karena berpenampilan seperti penampilannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sunnatullah. Sehingga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bil syahawat." Surga Allah itu ditirai dengan tirai yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Kalau dia ingin masuk surga, dia harus melawan hawa nafsunya. Semua amalan-amalan yang mengantar kepada surga adalah amalan-amalan yang memerlukan pengorbanan di dalam melawan hawa nafsu. Wa huffatil naru bil syahawat. Sedangkan neraka Allah tirainya dari hawa nafsu. Ya, selalu jalan yang mengantar kita kepada neraka Allah adalah jalan yang disukai oleh jiwa kita. Adalah jalan yang disukai oleh hawa nafsu. Selalu jalan menuju surga Allah adalah jalan yang memerlukan perlawanan dengan hawa nafsu. Terkadang dia harus mengorbankan dunianya, terkadang dia harus mengorbankan egoismenya, terkadang dia harus mengorbankan martabatnya, dan dia harus mengorbankan ini dan itu demi mendapatkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut kepada Allah dan berperang dengan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat kembalinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatun munjiyah wa salatun munjiyah, tiga perkara yang mendatangkan kebahagiaan dan tiga perkara yang mendatangkan kebinasaan. Di antara tiga perkara yang mendatangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hawa muttaba, adalah hawa nafsu yang selalu diikuti. Dia tumbangkan perkara agama gara-gara hawa nafsu. Demi mempertahankan egoisnya, dia tolak sunnahnya Rasul walaupun dia telah tahu. Maka kata Al-Imam Ibn Qayyim, nikmat yang paling besar kepada seorang hamba adalah tatkala dia dikenalkan sunnahnya Rasul setelah mengenal Islam. Maka kita harus pandai-pandai menjaganya. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang Allah permisalkan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah cabut nikmat tersebut, Allah ganti yang lain. Tatkala dia tidak pandai menjaga nikmat sunnah dan bersyukuri, Allah cabut tanpa sengaja karena kemaksiatan yang dia lakukan, jatuh ke dalam lubang kebidaan, lubang kesyirikan atau lubang kemaksiatan, yang mana maksiat itu kata Imam Ibn Qayyim dari kufur adalah jembatan yang akan menyampaikan seseorang ke dalam kekufuran. Jangan merasa aneh. Jangan merasa adil, saya selamat dari kesyirikan karena saya sudah paham tauhid. Ibrahim alaihi salam, beliau takut dan berlindung kepada Allah, beliau berdoa agar tidak jatuh ke dalam lubang kesyirikan. Rabbi ja'alni, Rabbi ja'alni wa baniya. Na'am, Ibrahim ya Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini tempat yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ya Allah, selamatlah aku, selamatkan anak keturunanku dari kesyirikan menyembah berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Pada beliau yang mematahkan berhala, beliaulah yang membawa bendera tauhid, bahkan dikatakan Abu Anbiya, bapaknya para nabi. Bersama itu beliau takut akan jatuh ke dalam kesyirikan menyembah patung. Apalagi kita berada di zaman sekarang, kesyirikan dibungkus, dibumbui sampai menjadi sesuatu yang itu adalah prinsip dan akidah, padahal adalah kesyirikan. Maka lebih menyirikan dan lebih menakutkan. Maka tidak ada cara lain, cara jalan kedua setelah menuntut ilmu agama yang bisa menjaga kita dari kebidaan dan kesyirikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan demi mempelajari ilmu agama, sumbernya Al-Qur'an, hadis Nabi dan contoh dari para sahabat Nabi, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Padahal jalan menuju surga adalah jalan yang sangat sulit, penuh dengan taburan-taburan dunia, jalan yang penuh dengan rintangan. Dia bukalah jalan seperti jalan di antara dua taman bunga yang penuh harum semerbak, begitu mudah dan begitu enak menjalani. Dia adalah jalan yang penuh dengan taburan duri, banyak rintangan, perlu pengorbanan, perlu meratakan kepedihan dan kesulitan. Tidak ada yang bisa menjalani jalan menuju surga Allah kecuali orang-orang yang paham ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang dia menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah, melainkan turun kepada mereka ketenangan, tercurahkan kepada mereka rahmat, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya, dan para malaikat menerima mereka. Ini utama. Ini dia adalah cahaya yang dengannya kita bisa selamat dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Di samping itu, ilmu itu memiliki nilai yang luar biasa. Dia adalah sebab turunnya rahmat. Dia sebab mendapatkan ketenangan. Sebab kita dipuji-puji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Dan sebab kita ditemani oleh para malaikat. Dikelilingi oleh para malaikat. Ini utama ilmu yang luar biasa. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, "Iwa innal malaikata la tadhu'u ajna tahta talibil 'ilmi ridwan bima yaqulu." Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena cinta terhadap apa yang mereka lakukan. "Wa innal 'alima la yaqdiruna lahum min as-samawati wal ardh hatta al-hitan fi jawfil ma." Sesungguhnya orang yang berilmu dimintakan ampunan kepadanya oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Makhluk Allah di langit tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kok bisa hal itu? Karena Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah di langit sana ada jarak sebanyak 4 jari melainkan ada malaikat di situ sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang ma'ruf kita semua tahu, setiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Yang sudah masuk tidak akan masuk lagi sampai hari kiamat. Maka bisa kita bayangkan bagaimana jumlah malaikat. Sifat mereka Allah terangkan dalam surat At-Tahrim juz 28 dalam Al-Qur'an Al-Karim. La ya'tuna Allah ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksiat tidak pernah mereka lakukan dan perintah Allah selalu mereka laksanakan. Ini sifat mereka. Nah, semua mereka itu meminta ampunan kepada para penuntut ilmu dan orang berilmu. Kira-kira bagaimana keutamaan yang luar biasa? Kita kalau disebut di koran, disebut di depan bupati, di depan gubernur, di depan presiden, bangganya luar biasa. Ini disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya dan seluruh para malaikatnya mengampuni dosa, meminta ampunan dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa innal 'alim la yastaghfiruna lahu man fil ardhi wa man fis sama'i wal ardh. Dan juga seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Hatta al-hitan bi jawfil ma, hingga ikan-ikan yang ada di bawah air semua meminta ampunan kepada orang yang berilmu dan mempelajari ilmu agama. Wa inna fadl al-'alim 'ala al-'abid ka fadl al-qamari 'ala sa'ir al-kawakib lailatul qadr. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berilmu dengan orang yang semangat beribadah tetapi tidak dibimbing di atas ilmu, hanya semangat semata, itu seperti bulan purnama dengan bintang. Tentunya bulan purnama lebih terang daripada seluruh bintang. Maka kata Nabi, "Wa innal 'ulama waratsatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Sehingga kita jangan tertipu dengan penampilan, ya. Jangan melihat kesolehannya saja, tetapi lihat ilmunya dari mana, apa pondasi dia. Ya, karena tidak setiap orang yang berpenampilan ulama dia adalah ulama yang sesungguhnya. Bisa jadi kita salah orang. Buktinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Pernah terjadi di zaman Bani Israel Seorang lelaki telah membunuh 99 jiwa. Orang yang luar biasa kejahatannya. Bengisnya luar biasa. Sudah membunuh orang sebanyak 99 jiwa. Fasa'ala an a'la min ahli al-ard. Kemudian orang tersebut pergi bertanya dan mencari di mana ada orang yang berilmu di permukaan bumi ini. Dia ini sahabat. Ingin mendapatkan dirinya. Fadul ala rahib. Rupanya malah dia dibawa kepada seorang yang ahli ibadah yang tidak berilmu. Hanya ahli ibadah saja. Semangat belaka. Tidak dibangun di atas ilmu. Fata'alahu faqala inni qad qataltu 99 nafsan fahal li min taubah. Maka anak muda tadi pun berkata, wahai ulama, karena dia melihat penampilan ulama ibadah yang luar biasa. Maka anak ini menyatakan, inni qataltu 99 nafsan. Wahai sang ulama, aku telah membunuh orang 99 jiwa. Dosa yang luar biasa. Ya, 90 orang. Ya, semangat baru sampai berapa orang? Ya, tidak lebih 50 orang. Ya. Itu pun main. Ini orang gaya hidup ibu nulis. 99 jiwa. Masihkah terbuka untuk tobat untukku? Apa jawaban orang ini? Ahli ibadah ini. Yang semangat beribadah belaka. Tanpa ilmu. Dia menyatakan. Kaifa takunu laka taubah. Wa qad qatalta 99 nafsan. Bagaimana kamu bisa diterima taubatnya. Sedangkan engkau telah membunuh 99 jiwa. Dia menjawab dengan perasaan. Lupa dia bahwa pintu taubat Allah itu selalu terbentang, terbuka sampai terbitnya matahari dari mana? Karena dia semangatnya ibadah. Dan ini kebiasaan orang yang semangat beribadah semata tanpa ilmu. Ketika melihat orang yang melakukan maksiat, matanya menjadi besar. Dia lupa bahwa bagaimanapun besar itu dosa, selama pintu taubat masih terbuka, Allah masih menerima. Menerima taubatnya. Akhirnya dia menyatakan tidak ada lagi pintu taubat lagi. Kamu sudah membunuh 99 jiwa. Apa yang terjadi? Akhirnya anak muda tadi yang tujuannya ingin taubat, dia putus asa. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqatalahu fakammala bihi. Akhirnya orang ini dibunuh oleh anak muda ini. Akhirnya menjadi genap 100 dia bunuh. Dia pun bingung, mau taubat enggak diterima. Ya. Saya sudah bunuh 99 jiwa, tanggung genapkannya 100. Karena 99 jiwa masuk neraka, ya, tanggung genapkannya 100. Apa yang terjadi? Dia terbunuh gara-gara kebodohan. Kebodohan. Fasa'ala an a'la min ahli al-ard. Kemudian anak muda ini masih beri taufik oleh Allah. Dia masih mencari di mana ada orang yang berilmu yang sebenarnya. Ya. Maka ditunjukkan kepada orang yang berilmu sesungguhnya. Dia pun mendatangi dan menyampaikan bahwa ini yang terpatal itu ini adalah. Aku telah membunuh 100 jiwa. Adakah itu taubat untukku? Orang ini menjawab dengan keilmuannya, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi kamu untuk bertobat kepada Allah? Apa yang menghalangi kamu? Pintu tobat masih terbuka. Bertobatlah engkau kepada Allah. Wa antaq ila ardin kaza wa kaza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum. Dan pergilah engkau kepada suatu daerah. Di sana terdapatkan orang-orang saleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Dan jangan kembali kepada daerahmu. Karena daerahmu adalah daerah yang jelek. Lihat bagaimana perbedaan. Orang berilmu ketika menjawab, dia tahu itu dosa besar. Tetapi tetap ketika menilainya dengan ilmu. Dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Karena kalau dengan perasaan, yang baik bisa menjadi jelek, yang jelek menjadi baik. Karena perasaan manusia ini beraneka ragam, tidak ketemu dan tidak ada ujungnya. Tetapi tatkala dia memakai ilmu, kebaikan untuk orang yang coba tadi, kebaikan untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang pertama tadi, kejelekan untuk orang yang ingin tobat akhirnya putus asa. Dan kejelekan untuk dia sendiri, karena kebodohannya akhirnya dia terbunuh. Sehingga jangan tertipu dengan penampilan. Kalau walaupun ya, penampilannya di kepalanya ada sorban sebesar ember, kalau dia bukan ulama, tetap bukan ulama. Ember, sebesar ember. Sorban di atas kepala. Tetapi yang dia bicarakan bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi, bukan contoh dia para sahabat. Hanya hadatsani qalbi an rabbi. Hatiku berkata dari Rabbku, aku ketabahkan ini ketika aku melakukan suluk setiap 10 hari. Aku tidak makan kecuali nasi putih, air putih, dan pakaian putih. Tetap bukan ulama. Ulama itu ada ciri-cirinya, mereka berbicara dengan ilmu. selalu ketika memberi hukum adalah hadis Al-Quran, contoh dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak bermudah-mudahan dalam membuatkan fatwa. Maka hadis ini pelajaran bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu, tetapi juga harus berhati-hati dalam pelajari ilmu. Kita lihat apa sumber dia dan apa landasannya. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang mulia ini pada hari yang berbahagia ini, sebabnya kita mendapatkan dan memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang ilmu agama ini. Baiklah, sebagaimana yang telah kita rencanakan, pada kesempatan kali ini, pada hari ini, kita akan membaca dan mempelajari beberapa hal-hal yang telah disebutkan oleh para ulama, yaitu min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal keislaman. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, maka alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali dengan kondisi yang baik dan mudah-mudahan di kondisi yang lebih baik. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan sebuah keutamaan yang tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah, dari Allah, hadis al-Qudsi. Allah menyatakan wajabat mahabbati lil mutahabbin fiha wal mutajawirin fiha wal mutajalisin fiha. Pasti kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Mereka duduk-duduk bersama mereka karena aku, karena agama Allah. Dan mereka saling kunjung mengunjungi karena aku. Maka saya pun sangat bersyukur pada hari ini Allah kembalikan, Allah mudahkan saya kembali untuk menjenguk dan mengunjungi saudara-saudara saya kaum muslimin yang ada di daerah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majlis seperti ini, yang mana Rasulullah sifati majlis ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Halaqah ilmu adalah taman-taman surga. Maka kita memohon dan selalu memohon, sebagaimana Allah telah memperkumpulkan kita di majlis yang mulia ini, semoga pula Allah memperkumpulkan kita kembali di dalam surga-Nya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jemaah sekalian, perlu diketahui bahwa Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama yang beliau bawa telah menghapuskan seluruh agama-agama para nabi sebelumnya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Inna dina 'indallahi al-Islam, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. "Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan," barang siapa yang mencari agama selain Islam, "falan yuqbala," Allah tidak akan menerimanya. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan dari akhirat dia adalah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati syariat yang dibawa oleh Nabi ini, "wa muhaiminun alaih," bahwa agama yang engkau bawa ini adalah hakim, penutup terhadap agama-agama sebelumnya. Ya, agama-agama sebelumnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yahudiyyin wa la nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun Nasrani, dia tahu aku telah diutus, namun dia tidak mau beriman kepada aku. Karena orang Yahudi tahu akan ada nabi datang dengan sifat-sifat yang telah disifati oleh Nabi Musa di dalam Taurat. Mereka Nasrani telah tahu juga karena telah diberitahu oleh Isa alaihissalam. Kemudian mereka juga tidak mau beriman, maka mereka adalah penghuni api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan kaidah Al-Qur'an ini bahwa mendustakan seorang rasul itu seperti mendustakan seluruh para rasul. Dalil adalah firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara. Ini kaidah yang harus kita tanamkan di hati kita dan harus kita tanamkan sebagai prinsip supaya terbentengi dari kristenisasi. Kaidah Al-Qur'an, mendustai seorang rasul itu sama seperti mendustai seluruh para rasul yang telah diutus. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, "Kazzabat qaumu Nuhin al-mursalin id qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Sungguhnya kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Para yang mereka dustakan siapa? Nuh. Idh qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Tatkala Nabi Nuh menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Lantas mereka mendustainya. Allah katakan, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Mereka telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal mereka dustakan hanyalah Nuh alaihissalam. Ya. Ini adalah prinsip yang harus kita miliki. Karena mulai dari inilah Kristenisasi itu masuk. Kenapa kita mencela Yahudi dan Nasrani? Mereka kan juga pengikut Nabi Isa alaihissalam. Yahudi mereka beriman kepada Musa alaihissalam. Mereka memiliki Taurat, kita memiliki Al-Quran. Walaupun memang Al-Quran lebih mulia, tetapi janganlah kita mencela Nasrani, janganlah kita mencela Yahudi. Demokrasi. Subhanallah. Lantas berarti Al-Quran salah. Dari awal sampai ujungnya penuh dengan caci makian terhadap Yahudi dan Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu inna Allah wal masiih ibnu Maryam. Telah kafir mereka Nasrani yang mengangkat Isa sebagai ilah yang disembah selain Allah. Laqad kafara alladziina qalu Uzair ibnu Allah. Telah kafir keluar dari Islam orang yang mengangkat Uzair sebagai anaknya Allah. Ini mereka perbuatan Yahudi. Subhanallah. Inilah kristenisasi yang masuk di tengah-tengah kaum muslim. Dan misi pengkristenisasi adalah misi yang telah mereka lakukan semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Dan kristenisasi ini kebahayaannya, ya, semangatnya misionaris di dalam menebarkan kristenisasi Allah terangkan di dalam Al-Qur'an dan Allah peringatkan sebelum mereka melakukan. Allah menyatakan waddal ladzina kafaru law takfuruna kama takfuru kama kafaru fatakununa sawaa. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani merupakan cita-cita besar mereka, misi terbesar mereka adalah kalian bisa kufur kafir seperti mereka sehingga kalian sama dengan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Wahai Nabi Muhammad, Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah diam, tidak terima kepada kalian sehingga kalian semua dapat mengikuti agama mereka. Kalau semua kaum muslimin sudah jadi Yahudi Nasrani, baru mereka diam. Ini mereka, ini cita-cita besar mereka. Dalam keadaan mereka sudah tahu kebenaran pada Islam, inilah yang membuat mereka semangat untuk menebarkan kristenisasi. Karena mereka tahu Islam adalah agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah. Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum wa inna minhum la fariqan yaktum wa inna minhum la wa inna fariqan minhum yaktumuna al-haqqa fa hum mu'ridun. Yaktumun al-haq wa hum ya'lamun. Dalam surat Al-Baqarah, sesungguhnya mereka tahu Nabi Muhammad seperti mereka menenangkan anak mereka sendiri. Dan sebagian mereka tahu kebenaran tetapi mereka menyembunyikannya dalam keadaan mereka tahu. Bagaimana tidak dalam surat As-Saff, Allah menyatakan dengan qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di Ahmad. Wahai bani Israil, aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ini Isa alaihi salam. Aku adalah utusan Allah dan aku membawa berita gembira bahwa akan ada nabi setelahku namanya Ahmad, salah satu dari nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tahu, bahkan ciri-ciri sahabat Nabi Allah terangkan di dalam Taurat, masalum kama tali, wa masalum fi Taurat wal Injil. Perumpamaan-perumpamaan, gambaran-gambaran para sahabat Nabi telah Allah sebut di dalam Taurat dan di dalam Injil. Mereka tahu persis, ya'rifunahum kama ya'rifun abna'ahum. Mereka tahu seperti tahunya mereka kepada anak-anak kandung mereka sendiri. Tetapi karena hasad minhum, karena hasad dengki, ya, kenapa turunnya dari orang Arab bukan dari kita, akhirnya mereka mendustai karena egoisme. Inilah bahaya egois tatkala berhadapan dengan Al-Qur'an ini. Jadi kristenisasi bukan hanya kemarin dari seorang dokter yang baru pulang dari Australia, bukan, sudah lama, ya, kristenisasi itu bukan baru kemarin atau baru setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Begitu turunnya Al-Quran, diangkatnya Nabi, kristenisasi sudah muncul. Syubhat demi syubhat mereka lariskan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan di medan jihad, Rasulullah sedang berperang. Kaum munafik di barisan kaum muslimin, mereka berikan kerancuan di hati-hati kaum muslimin. Supaya ragu terhadap Islam ini. Kok demikian? Kok demikian? Bukan baru kemarin. Sehingga kristenisasi ini di zaman sekarang sama lagi. Dari dahulu sampai sekarang. Dan di antara yang masuk seperti ucapan tadi. Mereka kan juga Nabi Isa yang mereka iman. Bersama mereka kan Injil. Ya bersama mereka kan Taurat. Kenapa kita mencela mereka? Kenapa kita mengklaim mereka sesat? Kita katakan karena Allah telah menyatakan mereka dalam Al-Quran. Adapun Injil adalah kitab, memang kitab yang Allah turunkan. Taurat kita imani adalah kitab Allah yang benar yang harus kita imani. Tetapi Taurat dan Injil yang ada pada diri mereka telah diubah-ubah. Bukan baru kemarin mereka ubah. Setelah meninggalnya Musa AS dan meninggalnya Isa langsung mereka mengubah-ubahnya. Yuharrifunahu min ba'di ma qalu. Mereka telah mengubah-ubahnya setelah mereka tahu. Sehingga kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian langsung dustakan orang Yahudi dan Nasrani ketika membacakan Taurat dan Injil. Dan jangan langsung kalian mempercayainya. Karena bisa jadi itu benar, kalian dustakan. Atau itu salah, kalian benarkan. Sudah tidak diketahui lagi benar atau salahnya. Karena mereka telah mengubah-ubahnya. Al-Quran yang memberitakannya. Bagaimana kita katakan mereka benar dan berada dalam kebenaran? Sehingga aneh. Tokoh Islam, pengajar pendidikan Islam, dia doktornya ngambil di Australia, pulang mahasiswa dan mahasiswa diajak ke dalam gereja, gak ada yang marah, aneh, orang-orang diam, cepat diam, padahal putra putri Aceh digiring ke dalam gereja oleh seorang wanita, doktornya dari Australia. Islam apa diambil di Australia? Kemudian menjadi pendidik anak putra putri Aceh. Lantas dia berkata, saya bangga memiliki mahasiswa dan mahasiswi seperti ini. Saya sudah berhasil mendidik mereka. Rupanya murid-murid saya ini tidak kaku. Saya ajak dan gereja mereka duduk senang dan mendengar penjelasan dan kebaikan yang ada pada agama selain Islam. Mereka rupanya tinggi toleransinya. Mereka tidak kaku. Saya bangga dan saya telah berhasil dalam mendidiknya. Subhanallah. Lebih aneh dari itu, tidak ada yang membantah dari lembaga-lembaga Islam di Aceh. Ini bukan kristenisasi. Mahasiswa putra putri Aceh dimasukkan ke dalam gereja untuk mendengar kebaikan dari selain Islam. Adakah kebaikan dari selain Islam? Adakah agama yang diterima oleh Allah selain Islam? Inna dina indallahi Islam wa may yabghi ghayra islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Si agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Tiada selainnya. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala min. Allah tidak akan menerimanya. Dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi di akhiratnya. Bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Yahudi dan Nasrani setelah diutus Nabi, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tempatnya api neraka. Kita lebih percaya kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, atau kepada seorang doktor yang ambil Islamnya dari Australia. Tentunya kita menjawab lebih percaya kepada Al-Quran dan lebih percaya kepada hadis Nabi. Lantas kenapa kita diam? Kristenisasi terang-terangan dan berbangga dengan kristenisasi di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanallah. Inilah akhir zaman. Ghiraq dicabut dari hati-hati kebanyakan manusia. Tetapi sebaliknya, tatkala ada yang mengamalkan sunnahnya Rasul, dia bilang antek-antek Yahud. Padahal jenggot tubuh sendiri kan kita sengajai, dikatakan secara resmi. Kemana hadis-hadis Nabi kita bawakan yang sampai kepada tingkatan mutawatir lebih dari 20 hadis. Yang Rasulullah katakan, ahlus syawarib wa ahlul luha wa khaliful majlis. Biarkan jenggot itu tumbuh. Biarkan. Rasulullah tidak menyatakan tumbuhkan jenggot. Karena tidak semua orang berjenggot. Kalau diperintahkan untuk ditumbuhkan, berarti kita disunahkan mencari alat-alat supaya jenggot itu tumbuh. Rasulullah tidak perintahkan demikian. Kalau itu akan memberatkan, Rasulullah hanya biarkan jenggot tumbuh. Wa'fuluha dan cukur kumis kalian. Sekarang zaman sudah terbalik, tepatnya bukan zaman yang sudah terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas, bumi di bawah, tapi orangnya sudah kembali. Jenggot dicukur, kumis dibiarkan seperti pisang goreng besar. Ya, terbalik ya kan? Nabi menyatakan jenggot itu dibiarkan, kumis dicukur. Sekarang sebaliknya, jenggot dicukur, kumis dibiarkan sampai seperti pisang goreng bentuknya. Tidak ada yang mencelanya dan merendahkannya. Tetapi tatkala ada yang jenggot, ada yang bilang antek-anteknya. Ya. Ada yang bilang ini dan itu. Dari sini mulai pertama kristenisasi masuk. Kristenisasi itu masuk bukan langsung ke bab akidahnya. Karena mereka tahu kalau kita langsung dari sisi akidah, komsum tahu. Pertama dari lahiriahnya dulu. Karena kalau lahiriah itu sudah berubah, lahiriah itu akan mengantar berubahnya bab ini. Selalu mereka masuk dari sisi penampilan-penampilan terdahulu. Mereka keluarkan kaedah emansipasi. Tujuannya apa? Supaya wanita berubah penampilannya. Dari penampilan Islam menjadi penampilan Eropa gara-gara emansipasi. Bukan emansipasi, karena bukan bentuk kasih sayang kepada kaum wanita. Tetapi bahkan penghinaan terhadap kaum wanita. Sampai-sampai di Belanda kata teman saya, ketika keluar kaedah emansipasi tadi, itu WC tempat kunci wanita dibangun seperti kaum lelaki, berdiri. Ya, sampai seperti itu parah. Itu pun enggak jalan lama, mereka sendiri yang menerapkan. Pernah kejadian di Yaman kepada Syekh Al-Bayhan yang hidup 100 tahun yang lalu. Seorang Arab, dia tertarik pemahaman emansipasi tadi. Penyamaan wanita dengan kaum lelaki. Dia berbicara dengan kehiyainya, dengan ilmu filsafatnya. Syekh ini hanya dengar, diam. Syekh Al-Bayhani ini, diam. Beliau sudah meninggal. Sudah lama meninggal. Maka setelah dia berbicara lama, Syekh ini diam. Syekh ini jawab, uskuti. Kau hati uskuti? Apa uskuti? Syadar. Ya. Diam kamu. Tetapi uskuti, fi'il amat untuk wanita. Kalau untuk lelaki itu uskut, diam. Kalau untuk wanita, kaidah Arab tambah ya, tanda wanita. Kalau saya katakan uskuti, diam lah, berarti yang saya suruh diam adalah wanita, bukan laki-laki. Beliau katakan uskuti, diam. Marah dia, kenapa kamu katakan uskuti? Soalnya uskut, saya kan lelaki, bukan kamu wanita. Kata saya ini, kalau dalam kalimat aja kamu tidak diperboleh, kamu gak rela disamakan dengan wanita. Bagaimana dalam hukum yang lain? Kalah gak dia? Bagaimana kamu persamakan wanita dengan kaum lelaki dalam warisan ini dan itu? Kamu dalam masalah nahu saja gak mau disamakan dengan wanita. Marah kamu dibilang uskuti. Apa beda uskuti dan uskut? Kan dia mau emansipasi. Kenapa marah? Langsung terdiam, tidak bisa berucap apa-apa. Ya, tidak bisa berucap apa-apa. Dikatakan oleh saya uskuti, bengong ya, masa saya perempuan. Ya, uskuti. Soalnya uskut dong. Ya, marah dia. Uskut, jangan uskuti. Syekhnya bantah. Kata saya emansipasi. Uskuti, ya untuk wanita, saya sekarang gunakan untuk kaum lelaki, kan emansipasi. Dia terjadi. Ya. Inilah kristenisasi yang menjalankan yang mayoritas yang terkenai pertama adalah anak-anak kaum muslimin, bukan langsung orang kafir. Orang kafir kalau turun, orang muslim langsung berhati-hati. Oleh karena itu begitu semangatnya negeri luar membuka beasiswa kepada mereka, beasiswa pendidikan kepada mereka. Begitu pulang, otak kaum muslimin sudah dicuci. Mending kalau ngambil dari luar ilmu dunia, tetapi ilmu agama yang diambil di Eropa. Adakah Nabi turun di Eropa? Ada Nabi asalnya Amerika, sepupu Josh Bush? Tidak ada. Ada Nabi turunnya aslinya orang Australia, sehingga kita ambil S3 kita di sana. Akhirnya pulang bukan S3 ini, bu, S-Teller tidak ini? Masa masuk gereja, putra putri aja dimasukkan, dia metusnya bangga. Saya telah berhasil mendidik murid-murid saya di YI. Rupanya mereka tidak kaku. Saya ajak ke gereja, mereka masuk begitu saja. Iya, karena mereka sudah seperti tanggung. Nasrani di matanya sama dengan muslim. Yahudi matanya sama dengan muslim. Lihat bagaimana kristenisasi yang membuat muncul itu berubah. Sehingga prinsip-prinsip ini harus kita miliki. Bahwa tidak ada agama yang lebih sempurna dari Islam. Tidaklah orang Yahudi dan Nasrani, kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kecuali tempatnya adalah api neraka. Api neraka. Tetapi memang sudah sunnatullah. Akan ada dari umat ini yang mengikuti gaya mereka. Latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti orang Yahudi Nasrani sedikit demi sedikit, ya, hadzal qudwah bil qudwah, sejengkal demi sejengkal, hatta law dakhalu yuhrabu bil ladakhaltum. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun ikut-ikutan. Rambut kayak ekor bebek, anak kamu sendiri ikutan, rambut kayak ekor bebek, ikutin juga. Ya kan? Pakaiannya seperti wanita yang tidak selesai pakaiannya. Jahitannya, tapi wanita kaum muslimat yang mengikutinya dan bangga dengannya. Ya. Bangga dengan pakaian budaya orang kafir. Sedangkan ketika ada orang yang memakai pakaian busana Islam, busana muslim yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dicemoohin, sok bersih. Ya. Sok bersih. Relakah seorang wanita ketika dia menampakkan auratnya dikatakan sok penzina? Dia rela, ya kan? Maka kenapa dikatakan yang tadi sok bersih? Maka katakan juga sok penzina membayarkan aurat. Nabi menyatakan sintanin min ahli nar. Dua kriteria penghuni api neraka sampai hari ini aku belum melihatnya. Di antaranya kata Nabi, kafiyatun ariyah. Adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Berjalan dengan lenggok-lenggok, kata Rasulullah, mumilat, ru'utuhun, ka'ukbatil ibl, ya, kepala mereka, jahit enam, ikatan rambut mereka, itu seperti onta, ya, penuh dengan, ya, godaan terhadap kaum lelaki. Dari ini pertama masuk kaum misionari. Karena mereka tahu, wanita itu pengaruh besar terhadap umat Islam. Kalau wanita sudah rusak, maka lelaki itu sangat gampang dirusakkan. Karena wanita adalah fitnah besar bagi kaum lelaki. Selalu kalau masuk kristenisasi, mayoritasnya dari melalui wanita mereka masukkan. Contohnya tadi, emansipasi. Sepatnya emansipasi. Ya, maka keluarlah kaedah-kaedah tadi. Ya. Sungguh sangat aneh bila pendidik, ya, anak kaum muslimin seperti ini pemahamannya. Bayang gak kira-kira? Ya, dibawa ke gereja, ya, mendengar pastor-pastor berbicara. Siapa tahu ada kebaikan pada diri mereka. Kita jangan kafir. Kita harus bertoleransi, kan demokrasi. Agama kita kan mengajarkan kebebasan dan kemerdekaan. Kenapa kita harus kafir? Subhanallah. Apabila seorang tidak memiliki pedoman seperti kita terangkan tadi, bahwa mendustakan seorang rasul sama seperti mendustakan rasul yang lain, akan terkenal. Loh, kami tidak mencela nabi kalian. Cuma kami tidak mengimani aja Nabi kalian. Kami hanya beriman kepada Musa. Janganlah kita saling mencela. Kita sama-sama juga mengikut Nabi. Kena enggak? Kena. Kalau tidak memiliki pendidikan yang baik. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca apa yang telah diterangkan oleh para ulama tentang nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Kita sudah tahu Islam adalah agama yang benar. Dengan beberapa prinsip yang kita terangkan tadi. Dan telah kita ketahui bagaimana misi terbesarnya orang-orang kafir untuk menyesatkan dan mengkristenisasi kaum muslim. Bahkan mereka siap, ya, menuangkan harta yang banyak supaya terwujud kristenisasi. Allah menyatakan, innal ladhina kafaru yunfiqun amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra. Surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka siap mengorbankan harta-harta mereka supaya menyelesaikan manusia dari jalan Allah. Mereka akan tuangkan, namun harta itu akan menjadi malapetaka buat mereka. Saya diberitahu oleh beberapa teman Eropa ketika kami di Timur Tengah, bahwa di beberapa daerah mereka gaji PNS itu sekian persen dipotong untuk kristenisasi. Ada yang tahu dari Anda? Pernah dengar sebelumnya? Pernah, ya? Belum pernah? Belum, ya. Ada yang dipotong sekian persen untuk kristenisasi. Mereka tidak marah. Ya. Lihat bagaimana misi yang luar biasa. Persis seperti Allah katakan, fasayunfiquna. Mereka siap menuangkan harta. Ya. Yang dikirim setiap bantuan mereka enggak ada ML-ML-nya. Ada ML-ML-nya di samping ini. Di belakangnya. Kita tidak berbicara boleh atau tidak boleh mengambil bantuan. Kita berbicara tujuan mereka. Di balik itu. Seperti Allah katakan, mereka siap menuangkan harta mereka untuk mengkristenisasi kaum muslimin. Sekarang kristenisasi yang mereka lakukan bukan lagi hanya dengan fisik. Ya. Karena orang-orang kafir enggak takut dengan fisik kaum muslimin. Ya. Sehingga jangan tertipu. Kita dikasih murid untuk ilmu. Sekarang kita harus fokuskan, kita belajar bagaimana cara buat rudal. Cara buat roket. Bagaimana Indonesia bisa buat rudal? Sedangkan Indonesia masih banyak utang di luar negeri. Bukankah syarat semua negeri? Jangankan buat rudal, senjata saya terbatas buatnya. Kalau dia terikat dengan utang. Ini seperti orang yang bilang kepada seorang ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Dia katakan, ya Syekh, sampai kapan seperti ini? Halakoh. Orang sudah sampai ke bulan, ya Syekh. Apa jawaban saya tersebut? Biarkan kami kayak gini. Kami walaupun enggak sampai ke bulan, tapi ke masjid sampai. Daripada kamu ke masjid enggak sampai, ke bulan pun tidak. Ya? Ke masjid enggak, ke bulan pun enggak. Kami walaupun enggak ke bulan, tapi ke halaqah sampai. Seperti ini juga tadi. Kita jangan sibuk dengan ilmu. Kita sibuk buat rudal. Baru sekolah, tamat sarjana, ya, buat rudal, roket, kemana ditempatkan? Ke Jerman. Gak ada penempatan di Indonesia, ya gak? Ya. Dia tamat ini, cerdas teknologi, ditarik ke Jerman, bukan di Indonesia ditempatkan. Ya. Sehingga yang mereka takutkan adalah ilmu ini yang paling mereka takuti. Yang tidak bisa mereka kalahkan dengan apapun yang mereka miliki. Kalau persenjataan kaum muslimin lemah dari sisi persenjataan. Walaupun kita bisa membuat, tidak bisa lebih hebat daripada mereka. Tetapi ilmu yang mereka ajarkan oleh kaum muslimin dari masjid ke masjid, dari satu pendidikan, ya, dengan tulisan-tulisan, ini yang paling mereka takuti. Yang tidak sampai hari ini mereka belum bisa mengalahkannya. Ya. Ulama-ulama Islam yang mampu memperkorbankan jiwa dan raga mereka untuk Islam. Siang dan malam menulis, siang dan malam mereka mengajar, siang dan malam mereka mendidik anak-anak kaum muslimin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang paling mereka takuti, sehingga di mana-mana mereka katakan teroris, mereka katakan ini dan itu, tatkala mereka tahu yang diajarkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah Kristenisasi. Sehingga kita harus tahu pembatal-pembatal keislaman, jangan sampai kita jatuh ke dalam hal tersebut dalam keadaan kita tidak sadar. Karena al-jahlu bi syai' aduwwullah. Pepatah Arab menyatakan bodoh. Gara-gara bodoh, akhirnya memusuhi. Sesuatu yang benar dianggap salah. Yang salah dikatakan benar. Karena bodoh tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Tak cinta al-jahlu bi syai' aduwwullah. Ya. Maka, saya kutip dari beberapa buku para ulama. Di antaranya Nawaqidhul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi. Atau juga Nawaqidhul Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala wa rahimah. Beliau berkata bahwa Nawaqidhul Islam itu banyak, namun yang utamanya adalah 10. Yang besarnya adalah 10. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Adalah dosa syirik menyekutukan Allah di dalam beribadah. Syirik itu adalah da'watu ghairillah ma'ah. Adalah beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini definisi syirik besar. Dia salat pernah salat kepada Allah. Puasa kepada Allah. Tetapi ada bagian-bagian ibadah dia palingkan kepada selain Allah. Sembelian demi wali songo. Ya. Kita sembelih supaya untuk laut ini, penjaga laut ini tidak lagi menunggu kita. Sudah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bernazar, kalau saya ini wahai Tuhan, saya akan lakukan ini dan itu. Ya. Tidak mesti seluruh ibadah. Karena para kaum syirikin di zamannya Rasulullah, ya. Mereka juga beribadah kepada Allah. Tetapi Allah katakan mereka kafir tatkala mereka memalingkan ibadah mereka kepada selain Allah. Bukankah orang-orang kufar Quraisy mereka haji, ya, mereka umrah juga, ya, mereka memuliakan orang-orang yang haji dan mereka memuliakan Ka'bah. Bukankah ini ibadah? Tetapi tatkala di samping itu mereka juga memalingkan ibadah kepada selain Allah, Allah katakan mereka itu telah kafir. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Kesyirikan definisi yang paling mencakup adalah i'ta'u syai'in min khasa'isillah li ghairillah. Memberikan sesuatu itu adalah kekhususan Allah baik dalam ibadah maupun keyakinan. Dia berikan kepada selain Allah. Dia yakini sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya. Kecuali Allah, dia yakini orang lain mampu melakukannya. Jangan kita katakan ke dia itu. Dia dengar walaupun dia tidak ada di samping kita. Kalau dia buat tangan gini, ya, kena kita. Hati-hati, dia bisa tahu. Berarti tahu ilmu ghaib. Ghaib, ilmu ghaib itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib yang di langit yaitu para malaikat maupun yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad illa liman yartadha minhu. Allah zat yang maha mengetahui perkara ghaib, tidak Allah tampakkan perkara itu kepada siapapun kecuali orang-orang yang Allah ridai dari kalangan rasulnya saja. Ini diberikan kepada Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah, telah memberikan sesuatu kekhususan Allah, atau dia palingkan salah satu dari macam-macam ibadah yang Allah syariatkan yang harusnya hanya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah. Berarti dia telah memberikan dan memalingkan sesuatu yang itu kekhususan Allah, dia berikan kepada selain Allah. Inilah definisi syirik. Maka Allah katakan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik kepada siapa yang Allah kehendaki. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman innahu man yushrik billah laqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik menyekutukan Allah, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya adalah api neraka. Tidak ada tempat, ya, tidak ada penolong bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tempatnya api neraka, artinya tidak ada keluar lagi. Tidaklah yang tidak keluar dari api neraka melainkan orang-orang kafir. Adapun kaum mukminin, kalau ada di antara mereka Allah masukkan ke dalam api neraka cuma untuk membersihkan dari dosa-dosa mereka, setelah itu diangkat kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena yang masuk ke dalam api neraka itu terbagi menjadi dua. Ada yang telah masuk, dia tidak akan keluar lagi. Yaitu yang mereka diciptakan penghuni api neraka. Dari orang-orang kafir. Ada yang keluar masuk, lalu dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga. Yaitu usatul mu'min. Orang-orang mukmin yang melakukan maksiat. Kemudian dibersihkan di dalam api neraka, langsung diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Ini syirik. Yes. Kemudian para ulama menerangkan bahwa syirik itu terbagi menjadi dua. Asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, dia dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Dapat membatalkan keislaman dan menghalalkan darahnya. Yaitu syirik yang dia memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Satu tahun penuh dia beribadah kepada Allah. Tetapi setahun sekali dia sholat buat orang yang sudah mati. Dia meminta kepada orang yang sudah mati. Yang tidak mendengar. Yang Allah katakan kepada Nabi. Wa ma'anta bimusmi'in ma'fil kubur. Wahai Muhammad. Kamu tidak mampu memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan. Ini dari Muhammad. Tidak mampu. Tahun sekali penuh dengan ibadah ikhlas kepada Allah. Rupanya tahun sekali di hari lebaran. Dia palingkan ibadah sholat, nazarnya, sembelihannya kepada selain Allah. Maka Allah katakan di dalam surat At-Taubah. Walau asyiraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka yaitu 13 para nabi yang telah disebutkan sebelumnya, asyraku, mereka jatuh ke dalam kesyirikan. La habita anhum ma kanu ya'malun, mereka akan terhapus seluruh amalan-amalan yang telah mereka lakukan tadinya yang tidak ada kesyirikan. Ini para nabi, 13 para nabi diancam oleh Allah, kalau kalian saleh, semua ibadah kalian masya Allah, tetapi rupanya kalian jatuh ke dalam satu saja kesyirikan, maka kesyirikan tersebut dapat menghapuskan seluruh amalan kalian tadi. Ini 13 para nabi diancam oleh Allah. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka melakukan kesyirikan terhapus seluruh amalan. Lebih dari itu, dalam surat Al-Mar'id Zumar, Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْرَقَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wahai Nabi Muhammad, apabila engkau melakukan kesyirikan, seluruh amalan engkau yang engkau lakukan selama ini terhapus, dan engkau akan menjadikan orang-orang yang merugi. Dosa syirik, dosa yang luar biasa, menghapuskan seluruh ibadah. Ini apabila syirik besar, yaitu memalingkan salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya wassun'ah. Dia beribadah hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah. Tetapi di samping itu dia ingin dipuji juga oleh orang, ingin disanjung. Yang kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takuti kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Para sahabat bertanya, bagaimana? Rasulullah menyatakan, yusalli ahadukum fayuzayyinu salatahu. Yaitu seorang di antara kalian salat untuk Allah, lantas dia perbagus-baguskan karena ada orang yang melihatnya, supaya dipuji oleh manusia. Ibadahnya hanya kepada Allah, tetapi sampai itu dia ingin dipuji. Ini syirkul asghar. Ayat. Syirik kecil, ya, yang dosanya lebih besar daripada seluruh dosa selain kesyirikan, lebih besar dari dosa perzinaan, pembunuhan, korupsi, makan riba, mencuri, dan yang lain-lain dari seluruh berbagai maksiat. Syirik kecil lebih besar dosanya, ya. Bahkan di antara para ulama menyebutkan syirik kecil termasuk di dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan ini bagian dari kesyirikan. Sampai dia taubat, baru baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelaku maksiat, kalau dia tidak sempat taubat, maka di bawah kehendaknya Allah. Kalau suatu saat nanti di suatu hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuninya, Allah akan mengampuninya. Apabila Allah ingin mengadabnya, Allah akan mengadabnya jika dia bersih dari maksiat tersebut kemudian dimasukkan dalam surga. Adapun syirkul asghar, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat yang kuat. Ini bahayanya kesyirikan, sehingga jangan dikira gampang. Rasulullah yang mengkhawatirkan riya itu ada pada diri para sahabat, apalagi kita. Ya. Begitu lihat ada mertua di samping sholatnya sujud nggak selesai-selesai, padahal sih sholatnya kayak mesin jahit, ya, sujudnya kayak patokan ayam tepatnya. Begitu ada mertua khusyuknya luar biasa, seakan-akan surah Al-Baqarah dibaca pada ayat kelas diulang-ulang lebih 10 kali. Ya, ini zaman kita. Sholatnya panjang, masya Allah. Orang mengiranya surah Al-Baqarah yang dia baca, pada surah Al-Ikhlas diulang-ulang lebih 20 kali. Biar kelihatan panjang. Tetapi kita masih merasa aman, ya kan? Dari bahaya kesyirikan. Inilah tatkala kita sudah jauh dari masa kenabian, jauh dari ilmu, dekat dengan kebodohan. Jauh dari ketaatan, dekat dengan kemaksiatan. Sehingga sesuatu yang besar di mata kita sekarang menjadi remeh dan kecil. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Pada beliau yang memancurkan berhala itu, ya kan? Tetapi beliau sendiri yang takut bisa menyembah berhala. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab-kitab utuh setelah menerangkan ayat ini, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang masih merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman, selamat dari kesyirikan. Apakah kita merasa aman dari bahayanya kesyirikan? Yang ancamannya seperti ini. Nah, syirik yang dia membatalkan keislaman adalah syirik yang model pertama tadi. Asyirkul akbar. Yang kedua, enggak. Tapi jangan dianggap enggak dosa. Lebih besar daripada dosa perzinahan, pembunuhan. Nah, yang kedua, pembatal keislaman yang kedua adalah menja'ala bainahu wa bainallahi wasa'a yad'uuhu wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim faqad kafara ijma'an. Fata'liman Ibn Baz. Di antara pembatal keislaman adalah di mana orang tersebut mengangkat dari hamba-hamba Allah sebagai perantara antara dia dengan Allah. Mengangkat dari hamba-hamba Allah sebagai perantara antara dia dengan Allah. Meminta syafaat kepada mereka. Walaupun mereka sudah tidak mendengar. Yes. Atau mendengar tetapi yang diminta sesuatu yang tidak dia mampu. Meminta syafaat dan beri'atimat hati tergantung dengan mereka. Lebih takut kepada mereka daripada kepada Allah. Kalau dikatakan bersumpah dengan nama Allah. Jadi cepatnya bersumpah dengan nama Allah. Tetapi coba kamu bersembah dengan nama ulama ini, dengan nama pula, dia takut, tidak mau bersembah. Berarti hatinya lebih tergantung kepada selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini salah satu pembatal keislamannya. Dalilnya adalah ayat pertama dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunillahi awliya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Inna Allah yahkum bainahum yawmal qiyamah. Inna Allah la yahdi man kadzibun kaffar. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy yang mereka telah menyekutukan Allah, mengambil perantara antara mereka dengan Allah, mereka beralasan ketika ditegur dakwai oleh Nabi, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah." Wahai Nabi Muhammad, kami tidak beribadah kepada orang-orang yang sudah mati ini. Kami tidak beribadah kepada patung-patung ini. Kami mendatangi mereka, kami tawajjuh kepada mereka dalam rangka supaya mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah. Kita ini kan orang berdosa. Masalah meminta kepada Allah, malulah. Kita mau bertemu Bapak Gubernur saja perlu perantara. Apalagi sama Allah yang lebih mulia, kita harus melalui perantara. Kita datang ke kuburan ini supaya dia sampaikan permintaan kita ini kepada Allah. Begitu kita doakan, langsung sampai. Kalau sendiri mungkin akan tertahan di gunung satu, di gunung kedua. Subhanallah. Ini anggapannya. Secara tidak tujuannya baik, ingin menyucikan Allah. Secara tidak langsung dia telah menghinakan Allah. Dia persamakan Allah dengan manusia. Manusia memerlukan perantara, Allah tidak memerlukan perantara. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari kalangan makhluknya. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Raja kalau kita mau temui, kita perlu perantara sebagai bentuk penghormatan untuknya. Adapun Allah, Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian langsung kepada Rabb kalian, kepada kalian aku akan mengijabahinya. Surat Az-Zumar. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah Allah Zat yang Maha Dekat. Ujibu da'wat tadda', aku akan mengijabahi doa seluruh orang yang berdoa. Tidak diperintahkan ke kuburan fulan, ke bangunan fulan, ke pohon fulan. Allah katakan, ujibu da'wat tadda', aku akan mengijabahi seluruh permintaan hamba-hambaku. Falyastajibuli. Hendaknya mereka merasa aku akan mengijabahi, percaya. Walyu'minuhi. Dan mereka beriman. La'allahum yarshudun. Agar mereka mendapatkan petunjuk. Sama persis dengan alasan kaum musyrik. Musyriki. Kami kesini tujuannya bukan beribadah kepada dia. Kami tidak sujud ke dia, kami tidak rukuk kepada dia. Naam, anda tidak rukuk, anda tidak sujud. Tetapi ibadah itu bukan hanya sujud dan rukuk. Berdoa adalah ibadah. Allah memuji doa. Dalam Al-Quran Karim, tidaklah Allah memuji melainkan Allah mencintai. Tidaklah Allah mencintai melainkan itu adalah ibadah. Bernazar adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah. Kenapa diberikan kepada orang yang telah meninggal? Kenapa dipandang kepada selain Allah? Oh, kami mendatangi kuburan ini tujuannya bukan meminta kepada dia. Kami meminta kepada Allah, tapi beliau yang akan sampaikan. Beliau kan wali Allah. Kenapa Umar ketika perang enggak datang ke kuburan Nabi, ngusap-ngusap kuburan Nabi, taruh di senjata ya kalau nembak pas di kepala musuh? Kenapa Abu Bakar ketika memerangi Mutailama Al-Kadzdzab yang dia mengaku sebagai Nabi? Kenapa Abu Bakar tidak menyuruh kaum muslimin ke sini kemari? Kita ambil tanah kuburan Nabi, kita usap di panah-panah kita sehingga pas kita tembak mereka, kena di kepala pas, tidak akan meleset. Kita usap di badan kita supaya kalau kita ditembak, tidak sembuh. Kenapa tidak mereka lakukan? Bukankah kuburan Nabi itu yang terbaik? Adakah yang lebih baik daripada kuburan Nabi? Kenapa para sahabat Nabi tidak meminta kepada Nabi? Ketika terjadi musim kemarau di zamannya Umar dengan Abbas. Abbas berdoa meminta hujan kepada Allah. Kenapa Abbas, orang terdekat Nabi, paman Nabi, tidak datang ke kuburan Nabi? Ya Nabi, tolong sampaikan kepada Allah, kita sudah kemarau, mintalah kepada Allah hujan. Karena mereka tahu, karena mereka sebelumnya sudah pengalaman tentang kesyirikan. Mereka adalah tokoh-tokoh kesyirikan sebelum Islam. Umar, ya, nyembah patung sebelum Islam. Tapi Umar tertawa kalau ingat masa lalunya. Kata Umar, begitu bodohnya kita dulu, ya. Patung kita dari tepung. Begitu lapar satu hari, aku makan patung itu, kata Umar. Bodoh kita, ilah kita makan sendiri, kata Umar. Ya. Udah pengalaman bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Sehingga mereka betul-betul menjaga pintu kesyirikan. Seluruh pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan, mereka tutup. Pohon yang terjadi di bawahnya pembaiatan Rasulullah dengan para sahabat di zamannya Umar, ditebas, dipotong, habis lenyap, tidak diketahui lagi pohonnya bekasnya di mana. Khawatir Umar, nanti pohon ini dikeramatkan. Sekarang sedikit-sedikit dikeramatkan. Tempat artis ketabraknya dikeramatkan sekarang. Para artis ketabrak itu dikeramatkan. Sampai-sampai pernah ada dua tempat di Yaman, kuburan yang luar biasa diagung-agungkan. Padahal orang yang terdekat kuburan dia tahu ini sebenarnya bukan orang, ini adalah kucing di dalamnya. Ya, subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat. Allah langsung memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah. Ya. Atau kita menyatakan kepada orang soleh, yang ia mendengar, berdoalah kepada Allah. Maka ini tidak mengapa, walaupun lebih baik langsung kepada Allah. Kepada Allah. Tetapi kepada orang yang telah meninggal, kenapa kita meminta kepada mereka? Mereka masih mendengar. Allah menyatakan, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Dalam surat Fatir, wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang sudah ada di dalam kuburan. Subhanallah. Kuburan Nabi bagaimana dijaga? Berapa banyak peperangan di zaman Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, tidak ada yang berlindung ke kuburan Nabi. Ya. Tidak ada yang merindu ke kuburan Nabi. Bahkan ulama yang membahas masalah umrah dan haji, tiada satupun yang menyebutkan bahkan bagian dari wajib umrah, wajib haji, rukun umrah, rukun haji, sunnah umrah datang ke kuburan Nabi. Tidak ada yang menyebutkan ini. Subhanallah. Bahkan Nabi sendiri yang peringatkan, la taj'alu qabri wazanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburan aku tempat kalian beribadah. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Salamah, Rasulullah menyatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah telah melaknat para Yahudi dan Nasrani yang kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka tempat mereka beribadah. Sekarang sebaliknya, ya. Masjid sepi, kuburan luar biasa, ribuan orang datang. Ke masjid kita kasih duit untuk sholat, berat, pada sholat cuma 5 menit. Nggak akan pesek hidungnya gara-gara sujud 15 menit. Ya, berat ke masjid. Tapi kalau dibawa berita kita buat ziarah ke kuburan ini, pahalanya ini, utamanya ini, balasannya ini, takkan surga itu punya nenek dia. Jadi atur kamu ini, kamu ini. Rasulullah ayah katakan kepada Fatimah, ya Fatimah tu minta Muhammad, angkini nafsati anin nar, fa inni la ugni anki minallahi syai'an. Wahai Fatimah, putri tersayangku, selamatkan diri kamu dari api neraka. Aku tidak bisa membela engkau dari api neraka Allah kalau amalan kamu berbeda. Ini Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah menyatakan kepada putrinya, angkini nafsaki 'anil nar, wahai putriku yang kucintai, selamatkan diri kamu dari api neraka. Tidak bisa amalan itu diwariskan. Bapaknya ulama, anaknya kok bandel sekali ya. Anak ini insyaallah sudah dikutuki oleh bapaknya. Walaupun anaknya bandel, insyaallah di hari kiamat bapaknya tunggu di pintu surga, dipanggil oleh bapaknya. Emangnya surga itu kayak mall, bisa dipanggil ke sini dan ke sana? Ya. Kalau di api neraka nanti bapaknya akan bilang, ya Allah, nyonya ulung, ini anak saya. Ya. Abu Thalib paman Nabi yang membela agama Nabi. Ya. Satu rumah dengan Nabi, satu tempat tidur dengan Nabi. Abu Thalib adik bapaknya Nabi. Ya. Masuk api neraka karena tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, man bata'a bihi nasabu amaluh lam yusri' bihi nasabu. Kalau amalan seseorang itu hancur, nasabnya enggak bisa memperbaikinya. Setiap orang membawa amalan yang dia lakukan. Sekarang ada model kayak gitu. Iya. Karena bapaknya ulama, katanya orang saleh, anak enak, enggak apa-apa, udah ditutupi sama bapaknya. Insyaallah di hari kiamat Allah yang akan berurusan dengan bapaknya. Enak sekali seperti itu. Iya. Enak sekali kalau seperti itu. Inilah tatkala agama sudah dipermain-mainkan. Ya. Yang ini beralasan tujuan syafaat. Persis seperti Allah terangkan dalam Al-Qur'an Karim, ya kan? Tidak tergeser sedikit pun. Kaum musyrikin dahulu juga itu alasannya. Tujuan kami hanya supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah. Kita ini kan banyak dosa. Malulah langsung kepada Allah. Seperti kita mau masuk ke gubernur, masa langsung ke gubernur, kan perlu ajudannya, perantaranya, subhanallah. Apakah Allah seperti manusia? Laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah itu Maha melihat dan Maha mendengar. Allah telah menyatakan, ud'uuni, langsunglah kalian berdoa kepada-Ku, astajib lakum, Aku akan mengijabahi. Contoh dari para sahabat Nabi. Kuburan Nabi di samping mereka, setiap hari mereka salat, melewatinya. Tidak ada yang meminta kepada para nabi. Ya. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani karena kebiasaan mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi tempat mereka beribadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Tidak hidup ibadah. Bacalah oleh kalian Al-Quran di rumah kalian. Sesungguhnya surat Al-Baqarah itu apabila dibaca di sebuah rumah, syaitan lari dari rumah tersebut. Menunjukkan apa? Kuburan bukan tempatlah beribadah. Sekarang masjid sepi. Masjid begitu luasnya dan begitu indahnya. Kuburan nyamuk banyak, ya, rumput banyak, kotor lagi. Tapi pada berangkat lebih aneh lagi, ya, melakukan berbagai ritual agar tidak dikumandangkan waktu sholat sudah waktu. Tidak ada yang melakukan sholat. Begini agama yang mengajarkan kita. Ya, subhanallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, pembatal keislaman adalah man lam yukaffir al-musyrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha mazhabahum kafar. Adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang telah Allah kafirkan. Mereka orang-orang kafir kaum musyrikin, atau ragu kekufuran mereka, atau membenarkan metodologi mereka. Metodologi mereka. Karena Allah telah mensifati orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Nabi. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin aish. Apa sambungan ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulai syarrul bariyah. Ini orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab. Ataukah kaum musyrikin selain mereka, Majusi kah atau yang semisalnya? Mereka di neraka jahanam kekal di dalamnya sejelek-jelek makhluk. Jangan kita bangga-banggakan mereka. Bagaimanapun hebatnya, dia lebih jelek daripada bebek kita. Ya. Walaupun goyangan main bolanya, skillnya luar biasa, Messi kafir, lebih baik kita nonton bebek berjalan daripada nonton dia. Allah katakan ulaika syarrul bariyah, orang-orang kafir sejelek-jelek ciptaan Allah di permukaan bumi, lebih jelek daripada seluruh binatang. Kenapa harus kita bangga? Ya. Ini kondisi orang kafir. Ma apalagi kalau sudah sampai kepada tingkatan tidak mengkafirkan mereka seperti orang tadi. Kenapa harus dikafirkan? Islam ini kan agama rahmah, bukan agama yang keras. Kenapa kita terlalu kaku? Yahudi kan saudara kita juga. Nasrani, kita mereka kan kitab Injil juga, kitab Samawi, Torah kitab Samawi juga, Musa nabi mereka, Isa nabi mereka. Kenapa kita saling menyalahkan? Memang Islam benar, tetapi jangan kita salahkan Yahudi dan Nasrani. Mereka sepupu kita. Berarti salah begitu banyak ayat-ayat Al-Quran Karim yang memvonis Yahudi Nasrani adalah kafir. Ya. Lihat kristenisasi yang mengucapkannya dari seorang yang mengaku muslim. Bukan orang kafir yang langsung berteriak tentang kristenisasi. Karena kalau orang kafir turun berteriak tentang kristenisasi, kaum mukmin akan lari. Ya. Inilah cara yang mereka lakukan. Maka hati-hati dari yang ketiga ini. Dan telah kita sebutkan bantahannya di awal mukadimah, bahwa mendustai seorang rasul sama seperti mendustai seluruh para rasul. Ejabat kaumun muhinil mursali. Kaum Nabi telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal mereka dustakan hanya Nabi. Nabi. Kalian beriman kepada Nabi Isa, tetapi kalian mendustai Nabi Muhammad. Maka kalian telah mengkafiri seluruh para nabi. Karena Nabi Isa pula telah memerintahkan kalian untuk beriman kepada Nabi setelahnya. Kenapa kalian tidak mengimaninya? Ya. Torah dan Injil telah mereka ubah-ubah. Bagaimana kita katakan itu benar, sedangkan kita tidak bisa mengerti itu benar sebagaimana Injil yang dahulunya, ataukah tidak benar? Ya. Bahkan misionari yang telah masuk Islam mengakui itu semua, bahwa Injil telah mereka ubah-ubah. Injil yang tahun sekian dengan tahun sekian berbeda-beda bunyi pasalnya dan ayatnya. Ya. Tayyib Ar-Rabi' yang keempat. Man i'taqada anna hadya ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadyi, adalah di mana dia meyakini bahwa petunjuk selain nabi itu lebih baik dan lebih sempurna daripada petunjuknya. Apabila meyakini seperti ini, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah menganggap bahwa syariat selain nabi itu lebih baik daripada syariat beliau. Sedangkan agama yang diterima oleh Allah adalah rais Islam saja, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna dina indallahi Islam, agama yang benar hanyalah Islam dan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamis yang kelima adalah man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi faqad kafar. Dia benci terhadap suatu hukum yang dibawa oleh Nabi walaupun dia sendiri mengamalkannya. Dia mengamalkannya tetapi dia membencinya. Ini dapat mengeluarkan dia dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 9. Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Itulah mereka orang-orang kafir, mereka telah benci terhadap apa yang telah Allah turunkan Al-Qur'an Karim dan sunnahnya Rasul, fa ahbata a'malahum. Maka Allah hapuskan seluruh amalan-amalan mereka. Sehingga sangatlah bahaya seseorang membenci hukum Allah. Cukup bila seseorang belum mampu melakukannya, jangan membencinya. Karena itu hukum Allah, ketetapan Allah, walaupun engkau terkadang mungkin belum melakukannya. Maka cukup kamu katakan itu hukum Allah, saya mencintainya, tapi saya belum bisa melakukannya. Karena kalau sudah tingkat kepada kebencian terhadap hukum Allah, ya, hukum Allah ada perbuatan Allah, kita cinta kepada perbuatan Allah semestinya. Ini kok malah membenci perbuatan Allah. Maka ini sebab kekufuran dengan ayat yang telah kita bacakan tadi. Tapi yang ke-6 adalah man istahza bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabahu aw iqabahu kafar. Yang ke-6 adalah orang-orang yang memperolok-olok agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkannya, memperolok-oloknya, atau memperolok-olok pahala Allah. Salat kamu, utama salat, apa emang sebesar apa sih surga itu, sebesar ini, apa sih pahala Allah, biar jadi kemohon. Ini sebab kekufuran, ini sering dikenal. Ya, ketika dibacakan keutamaan salat, keutamaan berbusana muslim, alapan-alapan cuma sebesar ini pahalanya, lebih enak ini dulu, itu belum pasti, ini udah pasti, ini dululah, apa itu belum jelas, kecil. Dilecehkan dan dicemoohi olehnya. Awiqahu, atau dia mencemoohi, memperolok-olok azabnya Allah. Ketika dibacakan hati-hati kamu nggak salat, ancamannya api neraka. Ya, saya sudah siap di api neraka. Kenapa? Walaupun saya masuk di api neraka, tentu saya sendiri. Rame kok. Daripada masuk surga sendiri, saya lebih milih yang rame-rame walaupun tempatnya api neraka. Seakan-akan malaikat menjadi lemah kalau punya api neraka itu banyak. Dia lecehkan. Saya siap masuk api neraka. Kenapa? Saya, anak saya, istri saya bawa ke api neraka. Apa urusan kamu? Apa urusan saya? Dia perolok-olokkan iqab dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab kekufuran. Ini pembatal keislaman. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taubah ayat 65 dan 66. Allah menyatakan, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian siap memperolok-olok Allah, memperolokkan ayat-ayatnya, Al-Qur'annya, hadis-hadis nabinya, memperolok rasulnya? Siapkah kalian? Apakah kalian melakukan demikian? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur kepada Allah walaupun kalian mengaku keimanan. Subhanallah. Tatkala tidak paham agama, banyak manusia bermain-main dengan kata-kata kufur. Banyak orang bermain-main dengan pembatal keislaman. Apa sebabnya? Karena jauh dari ilmu. Begitu besar ya nikmat kepada Allah, dari Allah, setelah seseorang didekatkan dan paham ilmu agama, sehingga dia ketika berbicara penuh dengan bijak. Ketika dia berbicara, dia hati. Karena ucapannya seperti anak panah. Kalau sudah keluar dari bujurnya, tidak akan mungkin kembali lagi. Yes. Gara-gara memperolok-olok, hanya untuk saling bertetangga. Sebab turun ayat ini para ulama terangkan di dalam suatu peperangan Tabuk. Ya, maka sebagian gerombolan manusia yang mengucapkan ya keimanan dari kalangan munafikin, mereka memperolok-olok Nabi. Ma ra'aina mithla qurra'ina. Ajbanu 'inda al-liqa' wa arghadu butuna. Kita tidak melihat ada orang yang lebih rakus, lebih penakut daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka ikut jihad bersama Rasulullah. Maka ada sahabat dia yang mendengar ceritaan tersebut, dilaporkan lagi. Maka turunlah ayat ini, Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur kepada Allah setelah kalian beriman. Berapa banyak anak-anak kaum muslimin, apalagi anak-anak muda, memperolok-olok surga, memperolok-olok neraka, ketika dia diajak kepada sesuatu yang itu kebaikan untuknya dan bahaya baginya kalau dia meninggalkannya. Ya. Allah musta'an. Sebab yang ketujuh, pembatal keislaman yang ketujuh. Adalah as-sihr, adalah sihir. Kata beliau, "Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar." Barang siapa yang melakukan sihir atau ridho dengan sihir, maka dia kufur kepada Allah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan kepada manusia keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada mereka. Ya, di zaman Nabi Sulaiman. Tetapi malaikat itu memperingatkan, jangan kalian pelajari sihir. Karena yang kami pelajari ini, yang kami tampakkan ini, bukan sihir, karena dari Allah. Jangan kalian pelajari seperti ini dengan cara-cara sihir, karena kalian akan menjadi kufur. Maka dikatakan, kami ini ujian, fala takfur. Jangan sampai kalian kufur dengan mempelajari sihir. Sehingga sihir itu, hukumnya para ulama katakan, barruhu bisseif, dipenggal leher. Ya. Kalau Imam Syafi'i berpendapat diminta taubat dulu. Diminta taubat, kalau enggak taubat, baru dibunuh. Ulama yang lain mengatakan taubat dia, kalaupun dia taubat antara dia dengan Allah. Dia tetap dipenggal lehernya. Karena sulit tukang sihir itu bisa taubat. Walaupun dia taubat, masih ada sihir yang akan tersisa, yang akan memudaratkan kaum muslimin. Umar telah melakukan, ya, dan juga para sahabat yang lain telah melakukannya. Maksudnya telah menebas beberapa leher tukang sihir. Ya. Karena kerusakan sihir luar biasa. Di antaranya kata Allah, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka porak-porandakan rumah tangga orang. Akhirnya istri berpisah dari suami, suami benci kepada istri, istri benci kepada suami gara-gara sihir. Ya. Dan sihir itu terbagi menjadi dua. Para ulama kata, yang pertama sihrun haqiqi. Sihir memang benar-benar itu terjadi. Seperti mereka pisahkan antara suami dari istri, istri dari suami dengan bantuan-bantuan jin yang dilakukan oleh sihir. Tukang sihir. Yang kedua adalah sihrun takhyili. Sihir yang sifatnya pengkelabuan terhadap mata manusia. Para ulama sebutkan seperti sihir, tukang sihir ya, sihrun. Mereka tampakkan tongkat yang mereka pukul adalah ular. Allah katakan fasaharu a'inan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin 'adzim. Mereka telah menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan menengahkan manusia, dan mereka mendatangkan sihir yang luar biasa. Karena bentuk itu tidak ada yang mampu merubahkan kecuali Allah. Tembok tetap tembok. Kalau kita lihat tembok menjadi berubah, berarti mata kita yang sihir, bukan temboknya yang dirubah. Bisa dipahami ya? Ya? Orang yang sulap jadi bebek, bukan orang itu jadi bebek, mata kita yang sudah disulap sama dia. Ya. Mata kita yang sudah disulap oleh dia. Maka baik-baik membaca ayat kursi ketiga cara seperti itu. Ya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tukang sihirnya Nabi Fir'aun, yang mereka lempar adalah tongkat biasa. Setelah itu menjadi ular, fasaharu a'yunanna. Itu bukan ular, yang mereka sihir adalah mata manusia. Ya. Sprit. Atsamin, yang kedelapan dari pembatal-pembatal keislaman adalah mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin. Adalah menolong orang-orang kafir. Menolong mereka, orang-orang kafir, untuk membanting atau mencelakakan kaum muslimin. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi al-qawmal zalimin. Barang siapa yang berloyal kepada orang-orang kafir dengan menolong mereka, ya, yang akan mendatangkan mara bahaya kepada kaum muslimin, maka dia dari kalangan mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Para ulama menyebutkan bahwa menolong orang-orang kafir terbagi menjadi tiga. Yang pertama, tolong menolong yang sifatnya manusiawi. Maka ini boleh-boleh saja sebagai dia hak tetangga. Karena kalau tetangga kita orang kafir, tidak boleh kita mengganggunya. Bahkan boleh kita menolong dia dalam perkara-perkara dunia, yang mudah-mudahan dengan pertolongan kita tersebut dia masuk Islam. Seperti Rasulullah terkadang memberi hadiah kepada orang Yahudi supaya lunak hatinya, ya. Dan menerima hadiah dari orang Yahudi. Dan Rasulullah menyewa unta kepada orang Yahudi ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika kita membeli, ya, harta itu akan mereka gunakan untuk kepentingan mereka, mereka. Ini sifatnya dunia tidak ada masalah. Muamalah duniawi. Yang kedua karena agama. Ya. Dia tolong mereka untuk mencelakakan kaum muslimin. Ini terbagi menjadi. Kalau dia tolong orang kafir, yang mana dengan dia menolong orang kafir tersebut akan mendatangkan bahaya buat kaum muslimin. Tetapi bukan karena dia cinta kepada orang-orang kafir, tetapi karena fanatisme keluarga. Maka ini maksiat dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Contohnya kejadian Hafiz Ibn Abi Baltah yang menyampaikan rahasia penyerangan Rasulullah kepada kufar Quraisy. Ya. Rasulullah pernah merencanakan untuk memerangi mereka. Rupanya Hafiz Baltah belum sedih, ada bapaknya yang masih kafir di sana. Ya. Ada anak kandungnya, apa anak pamannya. Akhirnya sifat manusiawi beliau membuat beliau jatuh ke dalam kekeliruan ini. Beliau sampaikan bahwa Rasulullah bersahabatnya akan menyerang kalian. Ya. Ini mendatangkan bahaya buat kaum muslimin, ya kan? Tetapi para ulama menerangkan ini dalil bahwa tidak kafir apabila bukan karena agama, karena manusiawi, tetapi tetap salah dari maksiat yang sangat besar. Tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tetapi kapan dia menolong orang kafir? Karena cinta kepada orang kafir. Dia lebih cinta kepada orang kafir daripada kaum muslimin. Benci kepada kaum muslimin. Cinta kepada agama mereka. Maka ini yang akan membatalkan keislam. Kalau tadi dosa sangat besar, tapi tidak sampai murtad. Seperti kejadian Hafiz bin Abi Baltah. Baik. Yang ke-9. Man i'taqada anna ba'd an-nas yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Yang ke-9, barang siapa yang meyakini, barang siapa yang beranggapan bahwa ada sebagian manusia yang dia sudah boleh keluar dari koridor syariat, boleh keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah, dia di hari akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini mayatannya apabila ada keyakinan. Kalau sudah sampai kepada tingkat ma'arifah, tidak perlu lagi kita beribadah. Kalau kita masih di tarekat syariah, iya, harus ini, ada yang wajib, ada yang halal, ada yang haram. Naik lagi menjadi hakikat. Tapi kalau sudah sampai kepada tingkat ma'arifah, yang tadinya berlaku, sudah tidak berlaku lagi. Bebas. Sudah bebas. Karena kita sudah sampai kepada tingkat ma'rifah. Tidak perlu lagi sholat. Kalau tanya, sholat di mana? Sholat di Mekah. Bagaimana sholat di Mekah? Indonesia sama Mekah bedanya 4 jam. Sholat zuhur di sini, di sana baru subuh. Tidak masuk akal. Sholat di mana? Sholat di Mekah. Ini apa? Ini sajadah. Aladin dong. Dan ada dalilnya. Kalau sudah tingkat ma'rifah tidak perlu lagi ibadah. Apa dalilnya? Ayat terakhir dari surat An-Naml. Ini dalilnya. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga datang al-yaqin. Saya yakin kepada Allah. Karena saya sudah pernah puasa 40 hari, puasa putih. Gak makan kecuali yang putih, gak pakai kecuali yang putih, cuma rambut aja yang gak putih waktu itu. Saya sudah yakin kepada Allah, saya sudah tawajud, saya sudah lulus tawajud, saya sudah lulus ketiga puluh, saya sudah yakin. Berarti saya tidak perlu lagi beribadah, karena Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu hingga al-yaqin itu telah datang. Benar enggak? Benar? Tidak benar. Apa yang benar? Salah berarti. Salah. Coba benarkan. Bantahannya. Nah. Ahsan. Al-yaqin dalam ayat ini adalah kematian. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surah Al-Mudathir. Qalu ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Penduduk surga berkata kepada penghuni api neraka, apa yang membuat kalian tersungkur ke neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak salat, kami dahulunya tidak bayar zakat, kami suka bersama orang-orang yang berolok-olok agama Allah, dan kami mendustakan hari kiamat. Hingga datang kematian ini, baru kami tahu rupanya kiamat ada. Ya, kalau yakin tidak mungkin, makna yakin sudah hari kiamat. Ya, sudah di dalam api neraka. Kedua, kita bantah, apakah anda lebih yakin daripada Nabi Muhammad? Beliau masih sholat 5 waktu, beliau masih sholat jamaah, haram bagi beliau apa yang haram buat umat ini. Anda lebih yakin daripada Abu Bakar? Beliau masih haji, beliau masih umrah, beliau sholat 5 waktu secara berjamaah, beliau juga bekerja, dan beliau juga bisa jatuh ke dalam kesalahan. Ada yang lebih yakin dari Umar? Ada yang lebih yakin dari Ali? Ada yang lebih yakin dari Utsman? Bohong ini semua. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga berbuka. Beliau makan bukan hanya yang putih, juga terkadang yang hitam beliau makan. Daging warna hitam. Yang merah juga beliau makan. Daging warna merah. Iya. Dari mana? Kalau sudah puasa 40 hari tidak makan, tidak minum kecuali yang putih, sudah sampai ke benar ma'rifah, berarti sudah keluar dari koridor syariah. Ini jawabannya. Ada dalil yang kedua yang sering digunakan dengan cerita Khidir alaihissalam. Bagaimana Khidir alaihissalam, beliau tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa datang ke Khidir untuk belajar. Ini bukan wajib, memiliki ilmu luar biasa. Haddatsani qalbi an rabbi. Berkata hatiku dari Allah. Ya, Nabi saja dari Jibril dulu baru ke Allah. Ada yang lebih tinggi sekarang. Hati langsung ke Allah. Online sekarang belajarnya. Live streaming. Ya. Subhanallah. Maka dalil ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Abil Aziz yang mensyarah Aqidah At-Tahawi. Beliau berkata, kalau ada yang berdalil dengan cerita Jibril Khidir dengan Musa alaihissalam untuk membenarkan perbuatannya untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad yang haram jadi halal, yang wajib sudah tidak wajib, dia ambil dalil dengan cerita Khidir bersama Musa, secara tidak langsung dia mengkafirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena Khidir bukan dari Bani Israel. Musa diutus kepada siapa? Bani Israel. Nabi Muhammad diutus kepada semua umat. Sekarang anda menyatakan seperti Khidir, berarti anda mengeluarkan diri anda dari umat Nabi Muhammad. Adakah umat yang selamat dari api neraka selain umat Nabi Muhammad? Ya, ini bantahan telak. Ya, 12 pas. Ya, pas 12. Ya, tembakan 12 pas oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Secara tidak langsung anda mengkafirkan diri anda sendiri dengan cerita Khidir, karena Khidir bukan dari Bani Israel, sehingga beliau tidak wajib mengikutimu. Musa, Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Muhammad diutus kepada sekalian jin dan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Anda mengeluarkan diri dari cerita Khidir, berarti anda mengeluarkan diri dari umat Nabi Muhammad. Yang selamat dari api neraka hanya umat Nabi Muhammad. Ya, yeah. Subhanallah. Yeah. Kedua, para ulama katakan Khidir adalah nabi, bukan wali. Dalilnya jelas, perintah Allah Subhanahu wa taala turun khusus kepada beliau. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman menyebutkan ucapan Khidir, "Wa ma fa'altuhu an amri," yang aku lakukan ini adalah perintah langsung dari Allah. Apakah wali ada langsung perintah dari Allah? Tidak ada yang mendapatkan wahyu dari Allah kecuali nabi dan para rasul. Ya. Bisa dipahami ya? Sehingga jangan tertipu dengan syubhat-syubhat yang demikian lemahnya. Yang ke-10, dan ini yang terakhir insyaallah, pembatal keislaman yang ke-10 adalah al-i'radu 'an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Dia berpaling dari agama Allah, tidak percaya, tidak mau perhatian terhadap agama, dia tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. I'rad bukan hanya bodoh. Karena terkadang kebodohan itu bukan karena berpaling, dia sudah belajar, cuma dalam masalah itu belum tahu. Ini memang teman sekali tidak mau pelajari, tidak mau tahu tentang agama. Allah menyatakan dalam surat As-Sajdah ayat 22, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Adakah orang yang lebih zalim, yang lebih kufur kepada Allah dari orang-orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, lantas dia berpaling darinya? Sesungguhnya kami sangat murka dari orang-orang yang melakukan ijram, kedosaan, ya, perbuatan ijram. Di dalam surah Taha Allah berfirman, فَإِمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ لَقَدْ أَتَتْكَ قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala petunjukku dan peringatanku telah datang, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia ini, ma'isyatan dhanka, dan di hari kiamat kami bangkitkan dia a'ma dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia akan berkata, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, waqad kuntu basira, padahal dahulunya ketika di dunia aku bisa melihat. Maka Allah katakan, fakadzalika atatka ayatuna. Ketika engkau di dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, hadis-hadis Nabi, fansita, malah kamu meninggalkannya, tidak mau pelajari. Fakadzalika yawma tunsa. Maka hari ini demikianlah kami lupakan, kami tinggalkan. Ini bahayanya al-i'rab dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pertemuan kali ini dapat memberi manfaat. Karena masih ada waktu, maka saya persilakan bila ada bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu dan saudari-saudari yang saya cintai dan hormati ingin menyampaikan sesuatu, maka saya persilakan. Ada dan juga ada yang ingin mengkritik, ya, apa yang salah dibenarkan dengan lapang dada, saya mempersilakan dan menerimanya insyaallah taala. Bagi ibu-ibu mungkin bisa melalui tulisan. Bismillah. Ustaz, waktu saya pergi ke WC tadi di masjid ini, saya menemukan uang. Bagaimana mengembalikan uang ini, Ustaz Syukran? Kembalikan kepada BKM masjid, supaya BKM bisa mengumumkan di luar. Adapun di masjid, para ulama sebutkan, bukan tempat pengumuman barang hilang. Ya, tidak boleh mengumumkan barang hilang di dalam masjid diumumkan. Suatu saat ada seorang Rasul, sahabat Nabi, hilang kambingnya. Ya, dia bertanya di hadapan masjid. Di dalam masjid, jalan ramai. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, semoga Allah tidak mendapatkannya. Ya, semoga kamu tidak dapat kambing kamu ini. Yes. Adapun kata para ulama, kalau dia tidak mengumumkan, saya akan datang satu masjid. Sana ada 5 orang ngobrol. Dia datang, tadi barang saya hilang, lihat enggak? Ini enggak masalah kata para ulama, karena ini bukan mimbar isya'ah. Isya'ah itu mengumumkan di halayak ramai. Kalau 2-3 orang duduk, kata para ulama tidak mengapa. Ini yang saya dapatkan dari para ulama ketika belajar dan melewati hadis ini. Ya, dan sehingga para ulama memberi nasihat, barang hilang diumumkan dengan di masjid. Antum Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, apakah di masjid diumumkan? Enggak ada. Ada tempat khusus di luar masjid diumumkan barang-barang ini, barang hilang. Nah, wallah ta'ala alam bisawab. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada orang kafir memberikan bantuan untuk pembangunan sarana ibadah, misalnya masjid? Para ulama menyebutkan, adapun pemberian orang kafir, ya, yang sifatnya bukan daging, kalau daging perlu dirinci. Kalau dia Yahudi dan Nasrani, maka halal. Bisa dipastikan Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang menyembelih dengan nama Allah. Tetapi kalau bukan Yahudi dan Nasrani, dia Cina dan yang lain-lainnya, walaupun menyebutkan nama Allah, dia bukan Muslim, tidak boleh diterima pemberian. Tapi kalau selain ini, maka para ulama katakan secara hukum, hukumnya boleh. Rasulullah telah menerima hadiah dari orang Yahudi. Tetapi hal-hal yang seperti ini berkaitan dengan masjid, ya, tempat-tempat ibadah, satu hal yang aneh. Tidak mungkin orang kafir itu tidak ada misi dan ambisi di dalamnya. Sehingga lebih baik ditinggalkan bantuan dari mereka dan mencari bantuan dari kaum muslim, kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam bisawab, dan ditanyakan lagi kepada para ulama ketika kejadian yang seperti ini. Baik, 72 aliran sesat yang masuk neraka, apakah kekal di dalam neraka? Ya, hadisnya dalam banyak riwayat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dari sekian sahabat Nabi. Ya, Rasulullah menyatakan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di dalam neraka, satunya di dalam surga. Lantas para sahabat bertanya, apa itu, siapa itu yang satu saja masuk surga? Rasulullah sebutkan kriteria mereka, ma ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang berpegang teguh di atas petunjukku, jalanku, dan jalan para sahabat-sahabatku. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menerangkan bahwa 72 golongan ini adalah masih di dalam garis Islam, mereka belum kafir. Namun mereka karena sesat masuk ke dalam api neraka, setelah itu Allah kehendaki ya untuk dikeluarkan. Karena kalau mereka sudah kafir, tidak dijamakan umatku. Ya, sehingga mereka tidak kafir. Terancam dengan api neraka, terancam dengan api neraka. Orang yang mencuri, bukankah masuk api neraka? Berzina, apakah kafir? Kan tidak. Seperti ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani. Karena kalau mereka kafir, tidak dikatakan umatku. Baik, kalau mereka bukan kafir, berarti tidak kekal di dalam api neraka. Baik, pelaku syirik besar meninggal sebelum bertobat, apakah kekal di api neraka? Naam, Al-Quran yang menyampaikannya seperti tadi ya. Ini penghukuman secara umum. Adapun pada individu tadi, kakek kita rupanya dia meninggal dalam keadaan syirik besar. Para ulama katakan bisa jadi dia belum sampai kepadanya dakwah. Karena begitu banyaknya dajjal zaman sekarang, syirik dikaburkan, diulis-ulis, dioles-oles sampai menjadi tauhid. Akhirnya orang yang melakukannya tidak merasa sedikit pun itu syirik, tidak tahu itu tidak boleh. Bahkan dia meyakini itulah yang benar, karena itu yang sampai kepadanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidaklah mengadab sosok kaum sehingga datang kepada mereka rasul membawa dakwah. Ya, arafun itu pertanyaan demikian, jawaban na'am, mereka kekal. Allah menyatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Arafun hukuman secara individu la yatimu illa bi tawaffur syuruti wa intima'il mawani'. Arafun hukuman secara individu harus berhati-hati. Tidak boleh secara langsung kecuali syarat-syaratnya sempurna dan mawani' penghalangnya telah tiada. Bisa jadi karena bodoh dia, ya, enggak tahu. Ya. Jadi belum sampai kepada dakwah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini saya bertanya, ada seseorang masuk ke masjid untuk melaksanakan salat fardu. Pada waktu itu belum ada orang lain. Setelah satu rakaat, lalu datang beberapa orang dan melaksanakan salat secara berjamaah. Bagaimanakah orang yang melaksanakan salat fardu sendirian tadi, apakah dia lanjutkan atau dia batalkan dan mengikuti salat jamaah? Mohon penjelasannya. Ya, mohon penjelasannya. Apabila setelah mereka masuk, sebelumnya belum azan, belum iqamah, kemudian diazankan dan iqamah, boleh bagi dia membatalkan dan masuk bersama jamaah itu? Seperti kejadian Abu Bakar sedang imam, datang Rasulullah, maka Rasulullah melanjutkan posisi Abu Bakar. Abu Bakar mundur masuk kepada jamaah ke belakang. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Sehingga dari sini para ulama mengeluarkan beberapa hukum. Kalau rupanya ada jamaah orang sedang sendirian, dibahas oleh Imam Al-Aini, pensyarah Sahih Al-Bukhari, bahwa boleh dia keluar dari salat tersebut, dia salat bersama jamaah, karena itu yang wajib bagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya dengar bahwasanya Yahudi dan Nasrani termasuk kafir. Bagaimana dengan hadis Nabi yang sahih yang menyatakan bahwa Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, ya? Mas satu golongan, nah satu yang masuk golongan, Nasrani 72, golongan satu yang masuk surga. Islam berpecah belah menjadi 73, golongan satu, golongan satu golongan yang masuk surga. Nah, Yahudi ada yang masuk surga apabila mereka beriman kepada Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Nasrani masuk surga bagi mereka yang mereka beriman kepada Nabi Isa, belum datang Nabi Muhammad. Kalau sudah datang Nabi Muhammad, mereka tidak mendapat mengimani Nabi Muhammad. Kadzabat qaum Nuhin ilmu mursalin. Ya, tidak ada iskal. Ya. Baik. Ustaz, di daerah saya sangat banyak kelompok zikir. Daerah saya juga tidak kalah. Ya, zikir tersebut dipimpin oleh seorang ustaz. Bagaimana sikap saya? Apakah saya harus menentang atau membubarkan, membiarkan? Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sikap dan cara ingkarul munkar. Wal amru bil ma'ruf. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa idza lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika arba'atul iman. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, bid'ah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya kalau dia mampu. Ini tugasnya pemimpin dan pemerintah atau kepala keluarga kepada istrinya, anaknya, kepada orang lain enggak bisa. Akhirnya akan terjadi kemungkaran yang lebih besar nanti. Kalau dia tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dia nasihati, ajak dialog ilmiah. Sambil minum kopi, ya. Dengan lemah lembut, santun. Karena sebagian orang tidak tahu. Ya, seperti orang, tiba-tiba ada orang sholat tidak pakai sitrum. Maju. Tidak boleh sholat itu. Harus menghadapi, ini ada tahu. Orang yang kira sholat apaan ini, menghadap ke Gusti Cina. Seorang Cina saya ini. Karena tidak tahu hukum, bingung. Sholat apaan ini, kayak orang Cina menghadap ke Tung Suci. Jelaskan dulu hukumnya, baru perintahkan. Ya, ya ini. Antum salatnya tadi enggak pakai sutra. Dia kalimat sutra aja mungkin enggak berani. Artikan sutranya ini. Ini dalilnya nih. Ini Sahih Bukhari. Ini hadis Nabi. Pasti dia akan menerima. Pernah kejadian kami di Banda Aceh, di Masjid PHB. Ya, ketika satu ikhwan terkeras, salat pakai sutra. Belum diterangkan hukum sutra. Orang-orang bilang, salat apa itu menghadap tonggek gitu. Kayak orang Cina aja ada tong sucinya. Setelah itu kita bahas Sahih Bukhari, kita terangkan dengan hikmah. Ini hadis-hadis Nabi, salat itu menghadap sutra. Antara kita dengan sutra ketiga hadda. Antara kepala kita ketiga sujud dengan sutra selewat anak kambing. Masya Allah sampai sekarang masih pakai sutra masjid tersebut. Ya, dia lihat orang jauh di sana, maju, madam, ini ada tuh. Orang bilang apa-apaan ini, kayak orang Cina aja ada tuh suci. Ya, terangkan dulu, demikian juga dalam masalah ini. Sebagian orang tidak tahu. Ya, dunia sudah terbalik sekarang. Lebih tepatnya bukan dunia yang terbalik, orang yang sudah terbalik. Karena dari dulu sampai sekarang, langit di atas, bumi di bawah. Berarti orang yang terbalik, bukan dunia. Ya, kalau sudah dibalik, sudah neraka, sudah kiamat. Sekarang manusia sudah banyak terbalik. Ya, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Orang tidak tahu apa-apa. Dibacakan dalil-dalil hadis-hadis dari kantongnya. Seperti daerah saya ada orang yang buat hadis tentang keutamaan keramu Mekah Aceh. Berani kan hadisnya? Belum ya? Saya bacakan ya dengan logat dia. Ida sami'ta samudra pateh pantasyuru ilaiha. Apabila kalian mendengar sebuah daerah nantinya namanya samudra pateh, berduyun-duyunlah kalian ke situ. Fa inna katsirun min ulama'illahi ta'ala fiha wa katsirun min ulama'i syuhada'illahi ta'ala fiha wa katsirun min ulama'illahi ta'ala fiha fatamutu fiha. Karena samudra pateh banyak ulama Allah, banyak wali-wali Allah di Mekah kurang, ya. Banyak syuhada Allah di Madinah enggak ada. Sampai kalian mati di situ, jangan di mana, jangan di Mekah. Padahal Mekah dengan Madinah cuma tok dua kota ini yang enggak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Tadi malam sudah kita bahas masalah Dajjal, dibilang begini. Cuma dua ini yang tidak bisa masuk Dajjal. Seramu Mekah diapit-apit oleh Dajjal. Subhanallah, begitu berani coba membuat hadis palsu. Orang yang belajar ilmu hadis baru masuk dalam ilmu hadis, awal dia belajar ilmu hadis sudah tahu ini hadis palsu. Karena diantara diketahui hadis palsu itu, para ulama ahli hadis menyebutkan min rikatati hal alfaz. Katanya itu enggak mungkin datang dari Nabi. Samudra Pasir kalau ada umur baru 200-300 tahun ya. Para sahabat 200 tahun sudah berwasiat tentang mati, untuk mati di Samudra Pasir. Tidak ada yang berwasiat untuk mati di Madinah dan Mekah. Tidak masuk akal. Demikian juga sekarang. Yang berzikir, ini pahalanya. Kalau cium tangan guru, ini pahalanya. Cium lututnya, ini pahalanya. Suatu saat kalau cium bokongnya, surganya dua. Manusia tertipu dengan penampilan seperti hadis yang kita baca tadi. Dikirain ulama, saya enggak ada lagi ketobat, akhirnya dibunuh. Maka orang yang seperti ini diajarkan, disampaikan dulu. Jangan langsung disikapi. Wad'uhum bil hikmah. Ud'uhum ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah. Berdakwahlah, sampaikanlah agama ini dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah. Pada tempat tegas, tegas. Di tempat yang lembut, lembut. Dengan cara yang hikmah. Kalau kita melihat, kalau saya menyampaikan, tidak akan diterima. Karena dia lebih mulia. Cari orang yang kira-kira, kalau beliau menyampaikan, dia akan terima. Cari orang ini. Dengan cara yang hikmah dan penuh dengan lembut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rizqu ma kana fi syai'in illa zana." Wa ma yuz'an syai'in illa syan. Kelembutan itu tidaklah ada pada satu tempat melainkan akan indah perkara itu. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sebuah perkara melainkan perkara itu akan rusak. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya kasih contoh. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya dari Anas bin Malik. An a'rabiyyan bala fi ta'ifatil masjid. Ada Arab Badui masuk masjid kencing di pojok masjid. Di dalamnya para sahabat dengan Rasulullah. Ini Arab Badui datang kencing pojok masjid. Biasa itu Arab Badui begitu. Ya. Saya sudah lihat dia mana. Ya, anak Arab Badui anak kecil diambil diangkat kayak kucing. Diangkat jalan dia. Itu biasa Badui cuma pakai celana ya, dia pakai sendal kita di depan kita, dia tahu itu sendal kita, dia bawa aja kemana, ke pasar di depan kita, biasa itu Arab Badui ya. Kejadian ini dia datang ke masjid Nabi kencing di pojok masjid, dalam masjid. Apa yang terjadi? Kata Anas bin Malik, fajajarahunna. Maka para sahabat semua menghardiknya, memarahinya, ada yang hampir memukul. Dan lihat mas orang kencing di pojok sana, apa yang akan antum lakukan? Ya baik. Jangan dulu lihat ini petunjuk Nabi, jangan dulu. Ya. Kalau dilempar lari kencingnya bertambah ke masjid nanti. Ya. Kata Anas, para sahabat langsung menghardiknya. Ada yang melempar dengan sendal, ada yang memegangi. Rasulullah melarang, biarkan putruku, biarkan dia kencing sampai selesai. Ya, setelah dia kencing selesai, maka Rasulullah amara ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ina'in min ma' wa hariqa alaih. Beliau memerintahkan sahabatnya untuk mengambil segayung air kemudian disiram di atasnya. Karena zaman dahulu masjidnya dari tanah. Setelah itu orang itu dipanggil dinasihati. Masjid ini untuk beribadah, kata Rasulullah. Masjid ini untuk berzikir, bukan untuk kencing. Ya. Apa ketika apa sikapnya Badui tadi? Ketika dia melihat dia sudah kencing nih. Orang yang tadi cuma menghardik dia. Kok satu orang ini dipanggil dinasihati dengan lembut. Akhirnya dia menyatakan apa? Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad. Jangan kasih rahmatmu kepada selain kami. Itu Badui tadi. Ya Allah berikan rahmatmu hanya kepada aku dan kepada Nabi Muhammad. Yang lain jangan kau berikan. Pada rahmat itu orang kafir pun dah dapat rahmat Allah, ya kan? Kalau tidak ada rahmat Allah, mereka tidak akan hidup. Faedahnya kata para ulama, kenapa Rasulullah tidak suruh larang dulu? Karena kalau dia dilarang, mudaratnya besar. Dua, pertama, ketika dia dilarang, dihardik, dia sedang kencing, air kencing belum keluar semua. Akhirnya tertahan, membuat penyakit bagi tubuh dia. Ya. Mudaratnya yang kedua, kalau dihardik, lari, putar-putar masjid. Kotor masjidnya lebih luas lagi. Ya, berarti bagaimana? Kalau ada orang kencing, Hah? Lihat dulu, dah habis, sudah habis berpanggil. Sini, Pak. Baru sampaikan seperti Nabi tadi ya. Contoh yang kedua. Dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang anak muda datang kepada Nabi menyatakan, "Ya Rasulullah, izan izina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Hah? Gimana sekarang datang anak muda kita lagi taklim, datang, "Ustaz, izinkan saya untuk berzina ya." Apa sikap kita? Hah? Hah? Marah. Nah, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pukul pundaknya ya, dengan lembut, panggil duduk ini. Kata Rasulullah, "Atardahu antum? Maukah kamu ibu kamu dizinai oleh orang?" Dia bilang, "Enggak." Marah dia. "Atardahu bintik? Mau kamu putri kamu dizinai oleh orang?" "Tidak." "Mau saudari kamu dizinai oleh orang?" "Tidak." "Atardahu li'amatik? Maukah bibi kamu dizinai oleh laki lain?" Dia menentang, "Tidak." Demikian juga orang lain. Enggak mau dia dizinai. Maka disebutkan riwayat tersebut, anak muda tersebut mulai semenjak itu sampai akhir hayatnya dengan penuh istiqomah dengan dakwahnya. Dakwah ini memerlukan kelembutan. Orang banyak enggak tahu. Ya. Sebagaimana patah Arab menyatakan, "Al-jahlu bi syai' aduwwun lah." Karena tidak tahu akhirnya dia membenci. Ya. Tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta. Ya, demikian juga agama ini. Karena dia tidak tahu, akhirnya dia tidak melakukan. Karena dia tidak tahu, itu dia, akhirnya dia melakukan. Maka dinasihati dengan penuh ilmiah yang berbobot. Terkadang yang menyampaikan pun, "Ini enggak boleh, kenapa enggak? Pokoknya enggak boleh." Ya, orang enggak bisa. Apalagi yang diajak berbicara orang yang berpendidikan. Ya. Ajak, "Bawa saya Bukhari. Ini Pak hadisnya, Pak. Coba Bapak lihat, paham." Ini menurut ulama ini menyatakan ini hukum sutra. Hukum musik ini, empat mazhab sepakat semua enggak boleh musik. Ini kitabnya, Pak. Ini. Tapi saya enggak bisa bahasa Arab, tapi saya kasih linknya aja. Ini ada ceramah saya, coba Bapak dengar. Insyaallah semua orang akan menerima bila orang-orang yang sombong. Tapi ini orang belum tahu, Pak, maju lebih salat. Kenapa? Ini ada tong, salat harap sini. Bingung orang, tong apaan ini? Kayak tong Cina, tong suci ya. Ini harus diperhatikan di dalam memberi ilmu dan menyampaikannya kepada manusia. Assalamualaikum. Apakah memperingati maulid Nabi ada dalilnya yang sahih? Kemudian ada pula yang menyatakan apabila kita hendak menunaikan ibadah haji, maka kita harus merubah mazhab terlebih dahulu. Karena mazhab di Indonesia berbeda dan mazhab di Mekah. Mohon penjelasannya. Adapun masalah maulid, maka telah kita dengar khairul hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabatnya. Kemudian setelah mereka, para tabi'in. Kemudian setelah para tabi'in, tabi'in. Ini harus kita ketahui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Rasulullah tidak al-hawafat melainkan seluruh perkara agama telah tersampaikan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannati illa qad bayyantu lakum. Wa ma min syai'in yubaidukum 'an-nar illa qad andartu." Tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian ke surga Allah melainkan telah aku jelaskan. Dan tidaklah ada perkara yang bisa menjauhkan kalian dari api neraka melainkan juga telah aku terangkan. Sehingga tidak ada suatu kebaikan yang masih sisa. Sampai-sampai cara buang hajat Rasulullah ajarkan masuk kamar mandi dengan tangan, dengan kaki kiri dulu. Keluarnya dengan kaki kanan, doanya masuk WC, "Allahumma inna a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith." Keluarnya doanya adalah ghufrana. Kalau cebok pakai batu, batu ini jumlahnya harus 3. Enggak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Ini diajarkan oleh Nabi. Mungkinkah perkara yang besar Rasulullah tidak mengajarkannya? Kalau Rasulullah lupa alasan kita. Kita katakan Allah tidak lupa. "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah akan ingatkan malaikat mautnya. "Jangan kamu wafatkan dulu si Muhammad. Ini perkara ini belum dia sampaikan. Kalau dia sudah sampaikan baru engkau wafatkan wahai malaikat maut." Oleh karena itu Imam Malik berkata, "Ma lam yakun yawma idin dinan, falaysa yawman hadza din." sesuatu yang itu bukan bagian dari agama. Di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, beliau tidak menghimbaunya, beliau tidak melakukannya. Para sahabatnya juga demikian. Maka di zaman kita ini bukan agama. Pada Imam Malik hidup di tahun berapa? Tahun 130 Hijriahan atau 340-an. Ulama semua di masa itu, ya. Ya, disebutkan zaman itu halaqah ilmu itu ribuan hadirannya. Semuanya ulama yang hadir. Kalau mau beli bakso, ahli hadis yang jual baksonya. Ya. Mau beli nasi goreng, yang jual nasi goreng ahli hadis. Ini jumlah ulama. Maksudnya itu. Tapi kata Imam Malik, kalau amalan zaman kita ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh sahabat Nabi, maka itu bukan bagian agama. Bagaimana dengan zaman kita ini? Kemudian Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fi dinillah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, karena Allah Ta'ala yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum." Barang siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama Allah, Rasulullah tidak menyuruhnya, beliau tidak melakukannya, para sahabatnya juga demikian. Maka secara tidak langsung dia menuduh Nabi berkhianat menyampaikan agama ini. Karena kok ada hal yang masih sisa, sedangkan Allah menyatakan hari ini telah aku sempurnakan agama ini. Ya. Maka kita lihat Rasulullah pernah melakukan maulid pada beliau yang lain. Ya. Anak-anaknya, menantunya, ulama, para sahabat. Mereka tidak melakukan maulid kepada Nabi. Para sahabat tidak melakukan maulid tentang bapak mereka, tentang Nabi juga. Para tabi'in juga tidak. Tabi'ul tabi'in juga tidak. Empat imam mazhab juga tidak. Berarti dari mana? Oh, tujuan saya baik, Ustaz. Saya tahu itu tidak ada. Tapi tujuan kan baik. Berarti cara kita beragama lebih baik daripada cara Nabi, cara sahabat, cara empat mazhab. Empat imam mazhab. Lebih baik. Ya kan enggak enak, Ustaz. Kalau enggak buat, enggak enak. Ya dalam manusia kita bisa menyatakan tidak enak. Dengan Allah tidak enak. Dengan Allah kita enak ubah-ubah. Kita ubah-ubah agamanya. Dengan Nabi Muhammad kita enak. Kita ubah-ubah agama beliau. Sedangkan kata Nabi SAW di hari kiamat nanti, ada yang mereka terhalangi untuk masuk telaga Nabi. Maka Nabi menyatakan, Rabbi umati umati. Wahai Rabbku, mereka umatku. Maka Allah menyatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu mereka telah mengubah-ubah agama engkau setelah engkau meninggal. Maka Nabi menyatakan, suhqan lahum, suhqan, suhqan liman baddala wa ghayyar. Celaka bagi orang-orang yang telah mengubah-ubah dan mendatangkan hal yang baru dalam agama. Bukan permasalahan enak tidak enak. Neraka itu tidak mengenal enak tidak enak. Bukan permasalahan pelit tidak pelit, tetapi konsekuensi dari itu adalah kita telah mencela agama Nabi. Kok ada perkara yang belum Nabi sampaikan? Tujuannya baik. Apakah tujuan baik ini tidak ada di hati Abu Bakar? Di hati Utsman? Di hati Umar? Di hati Ali? Di hati Fatimah putrinya Nabi? Yang ketiga, maulid itu artinya merayakan hari kelahiran Nabi. Nabi lahir hari Senin, berarti satu hari kan? Kenapa ada maulid sampai 4-3 bulan? Ya enggak? Masuk akal enggak? Berarti 40 bulan berapa hari? Bukan satu orang yang dirayakan kelahirannya. Berarti selama 3 bulan ini Rasulullah lahir, mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi sampai 3 bulan. Begitu. Enggak mungkin. Rasulullah lahir hanya hari Senin. Dan ahli sejarah menyebutkan dalil yang ada adalah menyebutkan hari Senin. Hadis dalam Sahih Bukhari ketika ditanya kenapa beliau berpuasa dari sini, beliau menjawab karena itu hari kelahiran. Ya. Kemudian yang ada hari tahun gajah. Adapun bulan apa, tanggal berapa, tidak ada hadis yang sahih. Oleh karena itu semua pencatat sejarah terjadi silang pendapat. Ya, sehingga mereka putuskan tidak ada hadis yang sahih menerangkan tanggal berapa, bulan apa. Ada yang menyatakan bulan Ramadan, ada yang menyatakan Rabiul Tsani, ada yang menyatakan Rabiul Awal, ada yang bilang Syawal. Berarti tahun penuh aja buat maulid. Kan para ulama bilang kenapa? Sulit cara mengingkari maulid karena urusannya kanatu. Tahu kanatu itu? Dapur. Ya. 3 bulan ceramah ke sana sini, pulang beli apa enggak? Datang kalian bilang bidah, enak aja. Kan gitu. sudah profesi mainnya, fulus. Ya. Fulus yang berbicara, ada yang bergerak. Ya. Ceramah kali ceramah 5 juta. Selama 3 bulan putar sana putar sini. Pulang berapa sudah? Datang kalian enggak boleh. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Qum, cara maaf, buang air kecil dan buang air besar beliau terangkan di sana. Kalau pakai batu jumlah batunya sekian. Kalau buang air kecil enggak boleh menghadap kiblat, enggak boleh menghadap kiblat. Mungkin tak boleh lupa masalah maulid yang lebih besar daripada kencing dan buang air besar. Beliau enggak sebutkan masalah maulid. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga tidak ada. Imam Maliki enggak ada. Imam Abu Hanifah enggak ada. Katanya kita Syafi'i ya. Ya. Jadi dari sini maka hendaknya kita merasa cukup dengan apa yang telah kita ketahui dari kebenaran. Jangan menyatakan tidak enak karena neraka tidak mengenal tidak enak. Baik, apakah benar kalau kita mau ke Saudi, ya, mau haji kita harus berubah mazhab? Ya. Siapa yang memerintahkan kita untuk bermazhab? Ya. Allah menyatakan di ayat yang pertama dari surat Al-A'raf pada ayat yang pertama. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbih awliya wa la tattabi'u min dunihi awliya. Wahai orang-orang beriman, ikutilah oleh kalian yang Allah turunkan saja. Apa yang Allah turunkan? Al-Qur'an. Dijelaskan oleh nabi dan telah dijalankan oleh para sahabat nabi. Jangan mengikuti lebih dari itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i sendiri berkata dalam kitabnya Ar-Risalah, kalau kalian melihat ucapan menyelisih hadis Nabi, buang ucapan ini ke tembok. Ya. Imam Ahmad berkata, jangan kalian langsung mengambil ucapan As-Sawri. Sawri adalah Sufyan ibn Sa'id ibn Maksuruk, seorang ulama satu lesin dengan Imam Syafi'i. Jangan kalian langsung mengambil ucapan Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Jangan langsung kalian ambil ucapan Maliki, tetapi lihat mereka mengambilnya dari mana. Rupanya hadis, Al-Quran, Sunnah, baru ambil. Lihat bagaimana para ulama. Tapi kalau kita sedang belajar fikih, ya supaya wawasan kita luas, di sini metodenya fikih Syafi'i, kita selesaikan Syafi'inya, ketika kuliah, ya kita ambil mata pelajaran fikih ala hambali hambali. Tetapi ketika memperkuatkan dari yang mana yang dikuat dari sekian pendapat tersebut, kita patokannya adalah dalil. Mazhab ini mencakup ini A, yang ini mencakup B, yang ini C, yang ini D. Kita lihat dari empat mazhab ini, mana yang terdekat dari dalil, itu yang kita ikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, surat Al-Isra. Jangan engkau bersikap ya, tanpa ilmu. Sesuai pendengaran hati. Ya. Penglihatan ini semua ditanya oleh Allah. Allah tidak bertanya siapa pendahulu kamu. Kita jawab apa? Oh Imam Syafi'i. Bisa. Nabi tidak kenal siapa Imam Hanbali. Siapa Imam Syafi'i. Siapa Imam Maliki. Imam Hanafi. Karena mereka lahir setelah Nabi meninggal. Allah akan tanya Rasul kamu Nabi Muhammad mengajarkan tidak hal ini. Ini yang ditanya oleh Allah. Tetapi kalau kita dalilnya hajlah. Ya Allah aku lakukan ini. Karena ini hadis yang aku dapatkan dalam riwayat Imam Bukhari. Sehingga adalah pembodohan seorang menyatakan. Kalau kita bermazhab boleh tapi harus pilih. Enggak boleh pindah-pindah. Kalau Syafi'i, Syafi'i aja. Enggak usah pindah-pindah. Kalau Hambali, Hambali aja. Jangan pindah-pindah. Kalau Hanafi, Hanafi. Kalau Maliki, Maliki. Kenapa enggak boleh pindah-pindah? Karena kalau di hari kiamat nanti. Ketika kita sudah diponis oleh Allah masuk neraka. Imam empat mazhab ini membela kita bingung. Data Imam Hanbali lihat kamu kena juga sama kotorannya Syafi'i. Data Imam Syafi'i ada juga warna Hanbali sama kau ini. Data Maliki dia ada Hanafi juga sama kau ini. Hilang Hanafi juga bingung kamu labu-labu berwarna Syafi'i. Sudah kotor dan banyak warna. Akhirnya semuanya enggak bisa nolong. Subhanallah. Nabi saya kepada Fatimah tadi katakan selamatkan diri kamu dari api neraka. Aku tidak bisa membela kamu dari api neraka Allah. Lihat pemodahan yang luar biasa. Ya, mereka para ulama empat mazhab ini semua mengajarkan kita pendidikan ilmiah. Ya, semua mereka memerangi taklid, fanatik dan memerangi metode dogma. Islam ilmiah bukan dogma. Dan alhamdulillah sekarang orang para cerdas. Orang sudah berpendidikan tidak menerima lagi dogma. Seorang sekarang menerimanya ilmiah. Dogma zaman bahola. Ya. Atau bukan zaman bahola. Zaman sekarang. Karena di zaman bahola Rasulullah sudah mengajarkan kita ilmi. Iya. Setiap orang bisa menghukumi, tetapi tidak setiap penghukuman itu tepat. Setiap orang bisa menuduh, tetapi tidak setiap tuduhan itu ada. Orang sekarang tidak mudah terkecoh. Maka demikian pula kita di dalam beragam agama, sehingga tidak terombang-ambing. Bagaimana membantah syubhat perkataan seperti ini? Nabi Muhammad hanya membawa syariat, sedangkan malaikat langsung langsung kita cari. Sedangkan hakikat apa ini? Malaikat langsung ma'rifat langsung kita cari kepada Allah. Dari mana? Di atas gunung. Hajat hanya qalbi ar-rabbi, dari hatiku kepada Allah. Ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para rasul. Kalau kamu menyatakan Allah telah mewahyu padaku secara tidak langsung, dia telah mengaku dirinya nabi. Benar-benar terjadi, karena Rasulullah menyatakan saya khurju ba'di 30 kadzabun dajjalun kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Akan keluar setelahku 70 orang dajjal besar pendusta, semua mereka mengaku nabi padahal aku penutup nabi. Ini kan ciri-ciri nabi. Dajjal ketika keluar pertama, bagaimana dalam hadis yang saya baca tadi malam di dalam video dari sahabat itu, tidak langsung dia ngaku sebagai Rob, ngaku sebagai Nabi. Dia menampakkan kesolehan dan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Setelah itu ngaku Nabi. Setelah itu ngaku Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah ada pintunya. Mengaku langsung mengambil dia. Umar saja dari Nabi duduk bersimpul di masjid. Abu Bakar saja dari hadis Nabi. Nabi yang mengajarkan ilmu. Ya. Ali juga demi seluruh sahabat kepada Nabi. Nabi dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah. Empat mazhab juga belajar ke ulama, dari halaqah ke halaqah, duduk bersimpul belajar. Sekarang ada orang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin saya jadi alien. Baik. Sudah bagaimana kedudukan orang-orang yang sebelum datangnya Islam dan mereka tidak mengetahui. Ini disebutkan dengan ahlul fatrah. Di dalam bab akidah ini disebutkan dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini yang sahih pendapatnya, kata para ulama, kita serahkan kepada Allah urusan mereka. Tidak ada penting yang kita bicarakan mereka di surga atau di neraka. Ahlul fatrah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan mereka. Salah satu pematal keislaman adalah tidak mengambil petunjuk dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini juga termasuk kepada pemimpin presiden kita sekarang? Yang perlu diketahui, para ulama menyatakan al-hukmu bi ghairi ama anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah, terbagi menjadi sekian. Ya. Kenapa dirinci? Karena Allah merincinya dalam surat Al-Ma'idah. Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan Allah mereka kafir. Ini pertama. Ayat yang berikutnya Allah menyatakan wa ulaika humul zalimun. Mereka orang-orang zalim. Ayat pada halaman yang berikutnya Allah katakan wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Kafir, zalim, fasik. Allah beda-bedakan dan Allah merincikannya. Maka para ulama menyatakan, kapan dia kafir? Dia kafir apabila dia merasa halal berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu. Atau dia meyakini hukum selain Allah ini lebih baik daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Quran Sunnah kuno, tidak boleh pakai lagi. Ini kafir. Tetapi kalau dia menghukum dengan selain hukum Allah, dia tahu Al-Quran lebih baik, hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, tapi tekanan politik dari negara-negara luar, maka dia fasik, dia berdosa, tetapi tidak sampai keluar. Demikian para ulama terangkan dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Wallahu ta'ala alam sawab, lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga semangat kita dalam belajar ilmu agama ini. Tentunya terwujudnya majelis-majelis ilmu seperti ini perlunya pengorbanan dari kita. Perlunya keikhlasan dan saling bertaawun di atas al-birri wa taqwa. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah di atas kalian di atas kebaikan. Ya. Segala apa yang kita miliki untuk bersumbangsih di jalan Allah dan terjalannya dan terwujudnya majelis ilmu, hendaknya kita lakukan. Dan para ulama katakan, apapun yang kita lakukan buat Islam ini, apapun yang kita sumbangsikan untuk Islam ini, itu tidaklah seberapa dengan apa yang telah dilakukan oleh para salaf. Abu Bakar infakkan seluruh hartanya yang tinggal cuma, ya ketika ditanya oleh Rasul, apa yang kau tinggalkan? Beliau jawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman ketika Rasulullah menyatakan, siapa yang mau beli semur itu? Aku yang beli Rasulullah. Ini untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk mewujudkan ilmu dan majlis ilmu itu perlu niat sembahyang yang mampu dengan doa, dengan doa, ya, dengan waktu, pikiran, dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu, dengan bersungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu kita dan menjaga iman ini kepada kita. Wallahu ta'ala ala al-mustaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.